الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang-orang yang mengikuti jalannya dengan baik. Yaqulu imamani Razi'i rahimahumullah, berkata dua imam Ar-Raziani rahimahumullah, "Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawalihim wa la nadri ma hum indallahi azza wa jalla." Dan manusia itu mereka beriman di dalam hukum-hukum mereka dan warisan-warisan mereka, dan dia tidak mengetahui apa bagaimana mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hunaka imanun tata'allaqu bi ahkamid dunya. Di sini ada keimanan yang berkaitan dengan hukum-hukum di dunia. Wa huwa aslul iman, dan ia merupakan dasar keimanan. Wa dukhulu fi kalimatil islam kalimat tauhid, dan masuk ke dalam kata al-Islam dengan dan kata tauhid. Fathalan qawluhu ta'ala tatahrimu rafatati mu'minah, misalnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia harus membebaskan seorang budak yang beriman, al-muslimah, yaitu maksudnya budak yang muslim. Maka sah di dalam membebaskan seorang budak yang muslim walaupun budak ini bukan orang yang saleh dan bertakwa. Kadzalika qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, apabila sekelompok dari kaum mukminin mereka saling berperang, fasamahum mukminin ma'a qiyamihim bi kabiratin 'azimah wa hiya al-qitalu bainahum, Allah masih menamai mereka sebagai orang-orang yang beriman walaupun mereka telah melakukan dosa besar, yaitu melakukan peperangan di antara mereka. Hal iman alladhi tata'allaqu bihi al-ahkam, maka iman yang disebutkan di sini terkait dengan mereka hukum-hukum. Wa huwa ghairul iman al-mutlaq al-kamil al-wajib, dan ia berbeda dengan keimanan yang mutlak, yaitu keimanan yang sempurna yang wajib. Wa hadis qawli sallallahu alaihi wasallam, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, mereka itu seperti satu bangunan di mana sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya, dan beliau menjalin jari-jemari beliau. Maka inilah sifat-sifat orang yang beriman, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya di dunia. Misalnya hukum menyolati mereka ketika mereka meninggal dunia. Kemudian hukum mengiringi jenazah mereka. Kemudian hukum saling mewarisi di antara mereka. فهذا الإيمان الذي يتعلق به أحكام الدنيا. Maka ini adalah keimanan-keimanan yang berkaitan dengan hukum-hukum dunia. Walaysa huwa al-iman al-kamil al-wajib. Dan dia bukanlah keimanan yang sempurna, itu keimanan yang wajib. Wa asrar sarairun nas ila Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang tersembunyi dari manusia dan yang tidak nampak, maka kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlu la najri ma hum 'inda Allah. Dan perkataan dua imam tersebut, dan kita tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah. Fa innahu la ya'lamu sarair al-'ibad illa Allah. Maka maksudnya tidak ada yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia kecuali Allah. Qad yakun hadha al-insan munafiqan nifaqan i'tiqadiyyan akbar. Bisa jadi seseorang yang kita lihat dia adalah orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar. Afhal al-islam fi dunya. Di dunia ini dia menampakkan keislaman. Fa'amalnahu mu'amalatan muslimin. Maka kita memperlakukan orang tersebut dengan perlakuan terhadap kaum muslimin. Wa huwa 'indallahi fi dharjatil asfal minan nar. Namun di sisi Allah orang tersebut akan berada di dalam kerak-kerak api neraka. Wa hadha huwa an-nifaq al-akbar. Maka inilah kemunafikan yang paling besar. Ma huwa an-nifaq al-akbar? Ma ta'rifu? Apa definisi munafik yang paling besar? Izhar al-Islam wa ibtan al-kufur billah wa rusulih. Kemunafikan yang paling besar itu adalah menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Nifaqun asghar. Di sana ada juga yang namanya munafik kecil. Nifaq 'amal, yaitu kemunafikan dalam amal. La yukhrijul muslim min al-Islam bil kulliyah. Yang mana kemunafikan itu tidak mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Wa huwa qaul wa fi' ma huwa istilah munafiqin. Yaitu ucapan atau perbuatan yang mana ucapan dan perbuatan itu merupakan perbuatan orang-orang munafik. Mithil qawli sallallahu alaihi wasallam fi hadith Abdullah bin Amr as-Sahih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr di dalam As-Sahih, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat yang apabila empat sifat ini terdapat pada diri seseorang, berarti seseorang itu murni munafik. Ai khalisan fi nifaqil 'amal, yaitu murni dia munafik di dalam amalan. Ila haddatsakabar. Yang pertama, sifat pertama, apabila ia bercerita, dia berdusta. Afwan. Wa man kanat fihi khasratun wahidah. Dan siapa yang terdapat padanya salah satu dari empat sifat tersebut, kanat fihi khasratun minan nifaq. Maka berarti pada dirinya terdapat perangai-perangai kemunafikan. Ila haddatsakabar. Sifat yang pertama, apabila ia bercerita, ia berdusta. Wa idza wa'ada akhadha. Sifat yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza 'ahada ghadab. Apabila ia berjanji, ia berkhianat. Wa idza khasama fajar. Apabila ia berdebat, maka ia melakukan tindak kejahatan. Al-fujur, yaitu kejahatan di dalam berdebat adalah mithil, seperti an yattahim al-insan bima laysa fihi. Dia menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Wa an yazika 'alayhi laysa indan, laysa indan. Dan menambah-nambah pada orang tersebut sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Wa an yuzawwira fi syuhudihi wa adillatihi. Dan memalsukan persaksian-persaksiannya dan dalil-dalilnya. Wa aniyantuma ma li akhihi min al-haqq 'indah. Dan dia menyembunyikan kebenaran saudaranya yang ia ketahui. Ila ghairi dzalika. Dan selain itu. Wa di hadis Abi Hurairah sahihain, dalam hadis Abi Hurairah dalam sahihain, ayat munafiki salah, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatsa kadzab, kalau dia bercerita dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia mangkir. Wa idza tumina ha, apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Hadis Bukhari sunna Abdullah bin Umar, di dalam Sahih Bukhari Abdullah bin Umar pernah ditanya, faqala lahu sa'il, maka penanya mengatakan kepadanya, inna nadkhulu ala umara'ina ayyul hukam, inna nadkhulu, sesungguhnya kami masuk menemui para pemimpin kami. Faqulu lahum kalaman, maka kami sampaikan kepada pemimpin tersebut beberapa ucapan. Fa'idha kharajna min indihim, maka ketika kami keluar dari tempat mereka, qulna lahum khilafahu, kami mengatakan tentang mereka yang berbeda dengan yang kami sampaikan di dalam. Fayadzahunahum ila dhamatu alaihim, di mana mereka kalau masuk menemui pemimpin mereka puji-puji. Wa yadhmunahum ila kharaju min 'indih, tapi kalau sudah keluar dari tempat pemimpin tersebut mereka mencela pemimpin tersebut. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddu hadha min al-nifaq 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap perbuatan kalian ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kemunafikan. Karena kalian menampak-nampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Wa idza dakhalu 'ala al-hukam wa mulasal amr madahum wa athna 'alayhim, di mana mereka kalau masuk menemui para pemimpin mereka puji-puji dan mereka puja-puja. Wa idza kharaju min 'indihim dhammuhum, tapi ketika mereka keluar dari tempat pemimpin tersebut mereka mencela-celanya. Wa hadzal naw' min an-nas mawjudun ila al-an, dan jenis-jenis manusia yang seperti ini sampai saat ini masih ada. Wa qala Abdurda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, awal nifaqil mar' at-ta'n fi umara'ih, awal kemunafikan pada diri seseorang adalah ia mencela pemerintahnya. Maka ini merupakan bentuk dari kemunafikan, yaitu nifaq amalan, yang mana ia tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sama juga dengannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ini adalah mereka para pembaca Al-Qur'annya. Al-qurra yutlaqu 'inda as-salaf 'ala amrayn, al-qurra di sisi para salaf itu diarahkan kepada dua perkara. Al-awwal 'ala al-khawarij, yang pertama ia diarahkan kepada orang-orang khawarij. Fayusammunahum al-qurra, maka mereka dinamakan dengan al-qurra. Lishighalihim biqira'ati al-Qur'an, karena orang khawarij ini menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Qur'an. Min ghalli fihi wa fahmi lahu, tanpa memahaminya dengan benar. Wa la rujuu'in ila as-sunnah was-sahabah dan mereka tidak kembali kepada as-sunnah dan kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, umum thullabil ilm, Al-Qur'an itu ditujukan kepada keumuman para penuntut ilmu. Awwal ma ya'tasun bihi Al-Qur'an, dan yang pertama kali diperhatikan oleh para penuntut ilmu itu adalah Al-Qur'an. Di dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu dakhala al-masjid, bahwa ia masuk ke masjid. Wa hum hilaqun yata'allamuna al-Qur'an, Dan dia dapati di dalam masjid itu mereka berhalaqah-halaqah sedang mempelajari Al-Qur'an. Lalu ia mengatakan kepada mereka, wahai segenap para pembaca, istiqamahlah kalian. Sebab kalau kalian istiqamah, berarti kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Wa in akhadtum yaminan aw shimalan ay haratum 'an as-sunnah taqawwalantum balan ba'ida. Namun jika kalian melihat ke kanan atau ke kiri, yaitu kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa amma qawam as-sahaba, adapun para qarinya sahabat, fa'ulaika bi ulama'ihim wa fuqaha'ihim, maka yang dimaksud adalah ulama-ulama di kalangan mereka dan ahli fikih di kalangan mereka. Wa hamalat al-Qur'an fi, dan para penghafal Quran di tengah-tengah mereka. Wa hum lam yakunu yahfizuna al-farq wa yahfizuna al-farq faqat, dan mereka bukanlah hanya membawa dan menghafal lafaz-lafaz Al-Qur'an saja. Melainkan mereka itu para sahabat memahami Al-Qur'an tersebut. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqumul qaum aqrabuhum li kitabillah." Yang menjadi imam bagi suatu kaum itu adalah yang paling banyak hafalan mereka terhadap kitabullah, itu Al-Qur'an. Qala at-tabi'i al-jalil, seorang tabi'i yang mulia mengatakan, Abdullah ibn Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu Abdullah ibn Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, Al-Muqri, حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, telah bercerita kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Qur'an kepada kami dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Affan, Zaid ibn Thabit, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Ali ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib, annahum kanu la yatajawazuna 'ashra ayat, bahwa mereka dahulu tidaklah melewati 10 ayat, hatta yata'allamu ma fiha, kecuali mereka telah mempelajari apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Fata'allamu al-Qur'an wal 'ilm, jadi mereka itu mempelajari Al-Qur'an dan ilmu yang ada di dalamnya. Wa hisal intiqami al-'amali katsiran, dan perangai-perangai kemunafikan, yaitu nifaq amali, itu sangat banyak. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari sifat-sifat tersebut. Tsumma qala rahimahumullah, faman qala innahu mu'minun haqqan fahu mubtadi'. Kemudian keduanya rahimahumullah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang benar-benar beriman, maka dia adalah seorang ahli bidah. Afwan sebelumnya, min al-masail al-muta'allimah fi qawlihi la nadri ma hum 'indallah, di antara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ucapan keduanya, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka, itu manusia, di sisi Allah. Mas'alat asy-syahadah li mu'ayyin bi jannatin aw nar, adalah permasalahan yang berkaitan dengan mempersaksikan orang tertentu bahwa orang ini masuk ke dalam surga atau pasti masuk ke dalam neraka. Faman syahida Allahu wa rasuluhu lahu bi 'ilmihi ulama fulan annahu fil jannah aw fil nar fa ashhad bidzalik, siapa yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya tentang orang tersebut dengan individunya bahwa si fulan ibn fulan dia termasuk dari penghuni surga, maka kita pun mempersaksikan hal tersebut. Wa man lam yashhad lillahi lahu wa rasuluhu fala nashhad li mu'ayyin bi jannatin wa la nar, dan orang yang tidak dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga tidak boleh memastikan bahwa dia akan masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Bal man mata wa huwa fi zahirihi muhsinun ilman wa ibadah narju lah. Melainkan siapa yang kita dapati meninggal dunia dalam keadaan yang kita lihat zahirnya dia adalah seorang yang baik di dalam ilmu dan ibadahnya, maka kita harapkan ia masuk ke dalam surga. Yaitu kita harapkan orang tersebut akan masuk ke dalam surga, tapi kita tidak boleh memastikan bahwa dia penghuni surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kita melihat zahirnya dia adalah orang yang jahat, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat, maka kita khawatirkan ia akan masuk ke dalam neraka. Namun tidak boleh kita memastikan ya bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam neraka dan dia akan diazab pada hari kiamat. Wal-kafirul mu'ayyan, dan orang kafir tertentu, nahnu na'tamid anna kull man mat 'ala al-kufr al-akbar, maka kita meyakini bahwa semua orang yang meninggal dunia di atas kekufuran yang besar, faqad qamat 'alayhi hujjatullah, dan telah ditegakkan atasnya hujjah-hujjah Allah, maka kita yakini bahwa ia akan masuk ke dalam api neraka dan dia kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Adapun orang kafir tertentu, seperti George atau James atau nama apapun dari orang kafir tertentu, maka tidak boleh kita memastikan dan kita katakan ini orang kafir, dia ini pasti masuk neraka atau kekal dalam neraka. Hadza hukmun ukhrawiyyun 'indallah, karena ini hukum di akhirat di sisi Allah. Fa hallahu bainahu wa bain Allah qad yakun aslam bainahu wa bain Allah ma adri, bisa jadi dia telah masuk Islam dan yang mengetahui hanya dia dengan Allah saja, sedangkan kita tidak mengetahui. Maqam yaqul fi ilmillahi ta'ala annahu lam taqum 'alayhi hujjatullah, atau diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa orang tersebut belum tegak atasnya hujjah-hujjah Allah. Aw kana yantum islamahu li'udhrin wa syubha, atau dia menyembunyikan keislamannya karena ada uzur atau syubhat. Inilah mengapa kita mengatakan kita tidak mengetahui bagaimana manusia itu di sisi Allah. Inilah pembahasan secara ringkas berkaitan dengan hukum orang tertentu. Naqala ar-Raziyyan rahimahumullah, faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi'. Kemudian berkata dua imam Ar-Raziyyin, barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya benar-benar orang yang beriman, maka dia adalah seorang pelaku bid'ah. Ma makna haqqan? Apa makna benar di sini? Ai kamilan, yaitu dia mengatakan bahwa dia memiliki iman yang sempurna. Kama taqaddama ma'akum, sebagaimana telah berlalu bagi kalian di qaulillahi azza wa jalla di surah al-anfal, dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surah al-anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Alladzina haqqaqul iman, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan keimanan. Fa atau biwajibatihi, maka mereka melakukan apa-apa yang diwajibkan di dalam keimanan. وَتَرَكُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan atas mereka. فَمَنْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ كَامِلُ الْإِيمَانِ, maka siapa yang mempersaksikan bahwa dirinya itu memiliki keimanan yang sempurna, فَهُوَ مُرْجِئٌ, berarti dia adalah seorang yang berpaham murjiah. أَوْ خَارِجِي, atau dia orang yang berpaham khawarij. أن الخوارج يرون أنفسهم كاملين الإيمان. Karena orang-orang khawarij mereka berpandangan bahwa diri-diri mereka itu sempurna keimanannya. مثل المرجئه يرون إيمانهم كاملا kamilah. Sama juga seperti al-murji'ah, mereka memandang bahwa diri-diri mereka itu sempurna keimanannya. Illa anna al-murji'ah, bedanya murji'ah, yarawna afsaq al-fasiqin imanuhu kamilah. Bedanya orang-orang murji'ah ini memandang manusia yang paling fasik sekalipun itu imannya sempurna. Kaiman Abu Bakr wa Umar atau Jibril. Sama iman orang yang fasik itu dengan imannya Abu Bakar dan Umar atau Jibril. Ammal khawarij, adapun orang-orang khawarij, fayuzakkun anfusahum anna imanahum kamilun. Maka mereka merekomendasikan diri mereka bahwa mereka itu memiliki iman yang sempurna. Gimana? Mengapa demikian? Karena naqsa minhu 'indahum kufur. Karena kekurangan atau dosa di sisi mereka adalah kekufuran. Fa aslu bid'atil khawarij wal murji'ah wahidah. Maka asal atau dasar bid'ah khawarij dan murji'ah itu satu, sama. Wa huwa, yaitu annal iman syai'un wahid. Bahwa iman itu satu. Idza zala ba'dahu zala kulluhu. Apabila hilang sebagian dari keimanan itu, maka hilanglah seluruhnya. Wa annahu la yazid wa la yanqus. Dan mereka meyakini bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tsumma al-khawarij dhahabu ila at-takfir bidh-dhunub. Kemudian orang-orang khawarij berpandangan mengkafirkan orang karena dosa. Wal murji'a dhahabu ila al-jihah al-ukhra, anna ahla al-kaba'ir imanuhum kamil. Sedangkan kelompok murji'ah mereka ke arah yang lainnya, di mana mereka mengatakan pelaku dosa besar itu tetap sempurna keimanannya. Wa min furu'i hadhihi al-mas'alah, dan di antara cabang dari permasalahan ini, al-mas'alah al-ma'rufah bil-istithna' fil-iman, yaitu permasalahan yang dikenal dengan al-istithna' di dalam keimanan. Wa kana ahdatsaha al-murji'ah, dan ini diadakan oleh orang-orang murji'ah min babi at-tanbis aw al-imtihan li ahli sunnah, untuk mengkelabui ahli sunnah. Wa qad dzakara al-imam al-ajurri fi kitab asy-syari'ah, al-imam al-ajurri telah menyebutkan di dalam kitab asy-syari'ah. Wa al-imam al-khallal fi kitab as-sunnah, dan al-imam al-khallal dalam kitab as-sunnah. Wa ghayruhuma, dan selain keduanya. Jumlah min al-athar 'an as-salaf, sejumlah athar-athar dari salaf. Min as-sahabah wa tabi'in wa al-a'immah, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para imam. Fi mas'alat qawlil insan, tentang permasalahan ucapan seseorang. Ana mu'min insya'Allah, ucapannya saya beriman insyaallah. Au mu'min wa yasqut, atau ia mengatakan saya mukmin kemudian dia diam. Wa qanasatu fi ma dzakaru, kesimpulan dari apa yang mereka sebutkan. Anna kana su'ita am mu'minun anta, apabila engkau ditanya apakah engkau beriman. Fa indaka adadun min al-ajwibah, maka engkau memiliki beberapa bentuk jawaban. Al-jawabun awwal, jawaban yang pertama. Antaqula lis-sa'il, engkau mengatakan kepada penanya. Su'aluka hadha bid'ah, pertanyaanmu ini bid'ah. Falam yakun sahaba yas'alu ba'dhum ba'dhan dhalik, sahabat sebagian mereka tidak pernah menanyakan pertanyaan itu kepada sebagian yang lain. Wa bid'atun la ujibu 'anha, karena ini bid'ah maka saya tidak menjawabnya. Al-jawab tsani, jawaban yang kedua. Al-taqul, engkau katakan kepadanya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik, jawaban yang kedua, engkau katakan kepadanya, aku beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan kepada takdir baiknya dan buruknya. Al-jawab tsalits, jawaban yang ketiga. Antaqulu lahu ana mu'min insyaallah, engkau katakan kepadanya saya mukmin insyaallah. Insyaallah huna laysat bisyak, insyaallah di sini bukan karena ragu. Allah azza wa jalla yaqul li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunna al-masjid al-haram Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan memasuki Masjidil Haram insyaallah, dan ini adalah janji yang terrealisasi. Maka al-istithna di sini yaitu ucapan insyaallah, bukan karena keraguan. Jadi kenapa harus mengucapkan al-istithna itu, yaitu insyaallah? Min ajli al-amal. Karena amal. Karena iman qaulun wa amal. Karena iman itu mencakup ucapan dan amalan. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, faqad ataina bil qaul. Kita telah mengucapkan. Wa la nadri 'anil 'amal. Namun kita tidak tahu apakah kita beramal. Karena Karena kita ini berpotensi untuk kurang dan melakukan perbuatan dosa. Nah, karena inilah kita mengatakan saya mukmin insyaallah. Waqad qala al-Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Ibn al-Mubarak, Abdullah Ibn al-Mubarak telah mengatakan, wal-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, man qala al-Imam qawlun wa amal, barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan, wa yasidu wa yanqus, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, fahuwa bari'un min al-irja, maka dia telah terbebas dari pemahaman murjia. Waqala Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, faqad kharaja min al-irja, telah keluar dari pemahaman murjia, awalihi wa akhirih, ia awalnya dan akhirnya, wa zahirnya wa batin, ia telah keluar dari murjia secara zahir dan batin. Ketika engkau mengatakan iman itu mencakup ucapan dan amalan, dan dia bisa bertambah, bisa berkurang. Maka orang yang menganggap dirinya itu memiliki keimanan yang sempurna, maka dia adalah seorang pelaku bid'ah. Pemberitahuan. Allah Jalla wa'ala qassama hadhihi ummah thalathata aqsam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi umat ini menjadi tiga bagian. Wa ja'ala kulluhum mustafain, mustafa'u. Dan Allah jadikan bagi setiap mereka orang-orang yang dipilihnya. Wa ja'alahum waratsatal kitab. Dan Allah jadikan mereka pewaris Al-Kitab. Qala Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. فمنهم ظالم لنفسه. Di antara hamba-hamba tersebut ada yang menzalimi dirinya. ومنهم مقتصد. Di antara mereka ada yang pertengahan. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Dan di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. الظالم لنفسه, orang yang zalim kepada dirinya, إما بترك واجبات أو فعل محرمات, ia zalim kepada dirinya bisa jadi dengan meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang diharamkan. المقتصد, adapun orang yang pertengahan, الذي اكتفى بفعل الواجبات وترك المحرمات, yaitu orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. ولم يزد على ذلك, dan dia tidak menambah lebih dari itu. كَمَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, سَأَلَهُ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ, lalu beliau bertanya, lalu ia bertanya kepada Nabi tentang rukun-rukun Islam. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, la azidu ala hadza wa la unqisu minhu, dia mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dari itu dan tidak akan mengurangi dari itu. Faqad dakhala al-jannah min sadaqah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, dia akan masuk surga apabila dia jujur. Al-thalith as-sabiquna bil khairat, jenis yang ketiga dari umat adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina lam yaktafu bi fi'lil wajib wa tarkil haram. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Bal zadu fil ta'at bi anwa'in nawafil. Melainkan mereka menambah ketaatan-ketaatan mereka dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Kama qala azza wa jalla fil haditsil qudsi. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi di sahih Bukhari an Abi Hurairah. Dalam sahih Bukhari dari Abi Hurairah. Wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fahadihi al-ayat. Maka ayat. Ayat benar. Hadihi al-ayat yang diharapkan semua orang kitab. Maka ayat ini. Fiha raddun ala al-khawarij. Di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang khawarij. Alladzina yukaffirun al-zalimina li-anfusihim bi-anwa'is sayyi'at. Yang mana orang-orang Khawarij ini mengkafirkan orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Alladzina yaj'alun iman adh-dhalimin li anfusihim ka imanil muqtasidin was-sabiqin. Yang mereka menganggap imannya orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sama dengan imannya orang-orang yang pertengahan dan yang bersegera melakukan kebaikan. Baik, masyaallah. Intabihu li kalimat haqqan. Maka perhatikanlah kalimat kata hak. Faqad akhta'a fi fahmiha katsirun. Sebab banyak orang yang salah di dalam memahami kalimat ini. Hatta min ba'dil masyayikh. Bahkan sebagian masyayikh. Fahakkan fi Al-Quran. Maka hak di dalam Al-Quran. Fi qawlihi ula'ikahumul mu'minuna haqqa. Dalam firman Allah Tabaraka wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan hak. Wa haqqan fi kalamiha ula'il a'immah. Dan hak di dalam ucapan-ucapan para imam. Al-maqsudu bihi ay haqqiqatal iman wa kamaluh. Maka yang dimaksud dengan kata hak di situ adalah hakikat keimanan dan kesempurnaannya. Wa hadha bikhtisar mura'atan li tullab shighar. Ini secara ringkas karena memperhatikan tullab yang junior. Tsumma qala wa man qala huwa mu'min 'inda Allah fa huwa min al-kadhibin li'annahu yashhadu li nafsihi 'inda Allah al-iman. Kadzalik al-kamil. Baik, dan barang siapa yang mengatakan sesungguhnya ia adalah orang yang beriman di sisi Allah, maka dia termasuk dari orang-orang yang berdusta, karena ia mempersaksikan bahwa dirinya pasti beriman di sisi Allah. Wa man qala huwa mu'min billah kama taqaddam amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi fa haqqan fa huwa muslim. Siapa yang mengatakan saya beriman kepada Allah sebagaimana yang telah lalu, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya dan hari akhir dan seterusnya, kemudian dia benar di dalam ucapannya tersebut, maka dia adalah orang yang benar. Li'anna usul wa arkan al-iman. Karena prinsip-prinsip dan rukun-rukun iman allati taqaddam dzikruha, yang telah berlalu menyebutannya, la yajuzu syakku fiha, tidak boleh seorang ragu terhadapnya. Wa man syakka bi wahidin minha kharaja min al-islam bil kulliyah. Siapa yang ragu terhadap salah satu dari rukun-rukun iman tersebut, maka dia telah keluar dari Islam. Bal yajibu al-qath'u wal yaqin, melainkan wajib ia yakin terhadap hal tersebut. Min ghairi syakkin wala rayb, tanpa ada keraguan. Wa man waswasa lahu asy-syaitan bisyukuk, dan siapa yang dibisik-bisikkan oleh syaitan keraguan-keraguan terhadap hal tersebut, wajib alaihi an yasta'idha billahi minasy syaitan, maka dia wajib untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. Wa yantahi wa yu'rib an tilka asy-syukuk, dan dia berhenti serta meninggalkan dan berpaling dari keraguan-keraguan tersebut. Wa yaqul amantu billahi wa rusulihi, dan dia segera mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yubghid bi qalbihi tilka asy-syukuk wal wasawis, dan ia hilangkan waswas serta keraguan-keraguan itu dari hatinya. Hadza fi kulli ma yajibu al-jazm fihi wa la hadza fi في هذه الأركان الستة التي تقدم ذكرها. Dan ini terkait dengan rukun-rukun iman yang telah berlalu penyebutannya. Barakallahu fikum. Baik. Tsumma qala wal murji'atu al mubtadi'atu dhullalun. Kemudian kedua imam tersebut mengatakan, dan kelompok murji'ah mereka adalah para pelaku bid'ah yang sesat. Ba'da an dzakara aqaida wa usul ahli sunnah. Setelah kedua imam ini menyebutkan akidah dan prinsip-prinsip ahlus sunnah, jaa khatama bi dzikri hukmil mukhalif. Kemudian beliau menyebutkan hukum orang-orang yang menyelisihi. Wa tasmiyatu ba'dil firq al mukhalifah. Dan menyebutkan nama sebagian kelompok-kelompok yang menyelisihi. Wa tasmiyatu firq bi asma'iha. Dan menyebutkan nama-nama kelompok-kelompok tersebut dengan namanya. Imma an yakun li'aqidatiha. Yaitu bisa jadi karena akidah mereka. Tunsab al-firqah li'aqidatiha. Di mana kelompok tersebut disandarkan kepada akidah mereka. Aw li'fi'liha. Atau nama tersebut karena perbuatannya. Alladhi 'urifat bihi mimma qalahu al-kitab was-sunnah. Yang disandarkan kepadanya, yang dengannya ia menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Atau tusamma al-firqah bi ismi mu'assisiha. Atau kelompok tersebut diberi nama dengan nama pendirinya. Atau bi ismi man da'a ila hadhihi bid'ah. Atau dengan nama orang yang menyerukan bid'ah tersebut. Wa qad dzakara jumlatan min al-firq. Beliau keduanya telah menyebutkan sekelompok firqah-firqah. وهذا فيه دليل أن عمل الأئمة على تصنيف الفرق. وهذا دليل. وهذا فيه أن عمل الأئمة على تصنيف الفرق وتسميتها. طيب. Maka ini menunjukkan bahwa di antara perbuatan para a'immah adalah mereka memberikan nama-nama bagi kelompok-kelompok tersebut. وأقول هنا مسائل. Dan saya katakan di sini ada beberapa permasalahan. Awalan masalah mula. Yang pertama, al-akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'i hadhihi al-firaq wal iftiraq bid-din. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang akan terjadinya perbedaan, perselisihan-perselisihan dan kelompok-kelompok yang terpecah belah di dalam agama ini. Wa khabaruhu hadha laysa liqrarina walakin linahdara. Dan berita beliau tentang hal ini bukan melainkan agar kita berhati-hati dari apa yang beliau sampaikan tersebut, bukan agar kita terjatuh di dalamnya. Dan kita berhati-hati terjatuh ke dalam kelompok atau perpecahan-perpecahan tersebut. Waqad qala Allahu 'azza wa jalla wa la yazaduna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan senantiasa mereka itu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Fastathna ahla rahmatih min al-furqa wal ikhtilaf. Maka Allah mengkhususkan atau mengecualikan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya dari terjatuh ke dalam perselisihan dan perpecahan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersatu itu adalah rahmat dan berpecah belah itu adalah azab. Wa bihadza ta'lamun. Maka dengan ini kalian mengetahui mutlaq ma yansurunahu min al-hadits al-makdhub, batilnya apa yang mereka sebarkan dari hadis-hadis yang dusta. Ikhtilaf ummati rahmah. Itu hadis perbedaan umatku, perselisihan umatku ini adalah rahmat. Wa hadza batil la asla lahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang batil, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad bayyana dhalika a'immatul Islam fi kutubil hadis. Dan hal itu telah dijelaskan oleh para imam-imam Islam dalam kitab-kitab hadis. Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim. Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim. والإمام الألباني في سلسلة الضعيفة dan Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Adh-Dha'ifah min al-ulama'il madhin wal mutaakhirin, dan selain mereka dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang datang belakangan. Wa huwa hadithun mawdhu'un makdhub, dan itu adalah hadis yang palsu lagi dusta. Wa mukhalifun bil Qur'an was sunnah, dan menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, al-iftiraq fi ad-din akhbarana Allah 'azza wa jalla 'an wuqu'ihi fi al-umam al-madhiyah. Perpecahan di dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita terjadinya perpecahan itu pada umat-umat terdahulu. Wa nahana an nakuna mithlahum, dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti mereka. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila qawli wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ula'ika lahum 'adhabun 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan, dan mereka, bagi mereka itulah azab yang besar. Wa qala ta'ala wa la takunu minal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan kelompok mereka. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidak termasuk dari golongan mereka sama sekali. Wa qala wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'il furqa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang terjadinya perpecahan. Bi khabarin 'ammin wa khass, dengan berita yang umum ataupun berita yang khusus. Ammal 'am, adapun berita yang umum, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna ummati sanana alladzi latattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira', sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Bil hadith al-akhar, dalam hadis yang lain, la ta'khudanna ummati ma akhadha al-umam qablaha, ummatku ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Wa mimma waqa'at fihi al-umam al-ula al-furqa wa at-tafarruq, dan di antara apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu adalah terjadinya perpecahan. Wal khabar al-mutadammin lit-tahdhir al-khass, dan berita yang mengandung peringatan yang khusus, huwa haditsul iftiraq al-ma'ruf bi haditsil iftiraq, adalah hadis yang dikenal dengan hadis al-iftiraq. Huwa haditsun sahihun qad jaa'a 'an 'adadin min as-sahabah, dan ia adalah hadis yang sahih yang datang dari sekelompok orang para sahabat. Minhum Abu Hurairah, di antara mereka Abu Hurairah. Wa Anas bin Malik, Anas bin Malik. Wa Abu Barzah al-Aslami, dan Abu Barzah al-Aslami. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa ghayru Abdullah bin Amr bin al-As, dan selainnya Abdullah bin Amr bin al-As. Wa ghayruhum min as-sahabah, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud 'ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. وتفرقت النصارى على 72 فرقة. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. كلها في النار إلا واحدة. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa satu itu wahai Rasulullah? Qal al-jamaah. Beliau menjawab, satu itu adalah al-jamaah. Taqaddama bayanuha lakum, dan telah berlalu penjelasan tentang al-jamaah bagi kalian. Fi riwayatin fi hadithai Anas wa ibn Amr bin al-As. Dan dalam riwayat dari hadis Amr Anas dan Amr bin al-As, Abdullah bin Amr bin al-As, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yang satu itu adalah kelompok yang mereka berada di atas jalan yang hari ini aku dan sahabatku berada di atasnya. Hadha tariqul firqatin najiyah. Inilah jalannya kelompok yang selamat. Kullu firqatin da'i annaha hiya al-najiyah. Setiap kelompok akan mengaku bahwa dialah yang selamat. Al-Khawarij wal Murji'ah wal Qadariyah wal Rafidhah. Al-Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Qadariyah, kemudian Rafidhah, wal Jahmiyah. Dan kelompok Al-Jahmiyah, wal Jama'ah al-Mu'ashirah. Kemudian jamaah-jamaah yang muncul belakangan. Allati akhadhat tilka al-bid'ah wa zadat 'alayha. Yang mereka mengambil bid'ah-bid'ah tersebut dan menambah-nambahnya. Kullun yad'i annahu al-firqa an-najiyah. Semuanya mengaku mereka adalah firqah yang selamat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wada'a lana mizanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat untuk kita timbangan. Wa kashifan muhimman. Dan telah menyingkap kepada kita. Yakshif wa yu'arrif lana wa yu'arrifuna man hiya al-firqa an-najiyah. Di mana beliau menyingkapkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita tentang siapa dia kelompok yang selamat. Faqam man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Maka beliau mengatakan kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang mereka berada di atas jalan yang mana aku dan para sahabatku hari ini berada di atas jalan tersebut. Di hadis Al-Irbad bin Sariyah, dan di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Maka siapa yang hidup di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang terbimbing lagi mendapatkan petunjuk. فَالْمَخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ الْخِلَافَاتِ وَأَنْوَاعِ الْخِلَافِ الْمَمْنُوعِ. Maka jalan keluar dari berbagai macam perselisihan-perselisihan dan perpecahan-perpecahan yang dilarang huwa fil wujuhi ila sunnatihi wa sunnati ashabihi, adalah dengan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Wa ala rasyi min khulafa'ir rasyidin, dan yang terdepan di antara para sahabatnya adalah khulafa'ur rasyidin. Wa tarkul kull ma ahdathahu an-nasu ba'da as-sahabati min al-bid'ah fid din, dan meninggalkan semua dan seluruh yang diada-adakan oleh orang yang hidup setelah masa sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad qarada wa intaha 'ashru as-sahabah, dan telah berlalu dan habis masa sahabat. Wa qad hadathat arba'u bid'ah kubra, muncul setelah masa mereka itu 4 bid'ah yang besar. Wa in syi'ta qulta khamsan, kalau engkau mau engkau bisa mengatakan 5. Bid'atul Khawarij, yang pertama adalah bid'ah Khawarij. Wa bid'atul Syiah, kemudian bid'ah Syiah. Wa bid'atul Qadariyah, kemudian bid'ah Qadariyah. Wa bid'atul Murji'ah, kemudian bid'ah kelompok Murji'ah. Wa bid'atul Sabaiyah alladzina hum yad'una al-ilahiyyah fi 'Ali. Baik, dan bid'ah As-Sabaiyah, yaitu mereka orang-orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Ali. فاستتابهم علي رضي الله عنه. متى فاستتابهم يعني دعاهم الى التوبه. متى علي رضي الله عنه meminta mereka untuk bertaubat. فمن تاب خرج. Maka orang-orang yang bertaubat dibiarkan oleh Ali. ومن لم يتوب, dan yang tidak mau bertaubat, قتله بالسيف. Maka Ali membunuhnya dengan pedang. Wa alqahu fi an-nar allati ash'alaha fi uhdud al-kabir, dan ia lemparkan orang tersebut ke dalam api yang telah ia nyalakan di dalam parit yang besar. Wa ha'ula al-ghaliyah al-ghulat, dan mereka orang-orang yang ekstrim. Hum salafu ghulat ar-rawafid, mereka lah pendahulu orang-orang yang ekstrim dari kelompok Rafidhah. Wa li hadha qala Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitabih Minhaj as-Sunnah. Oleh karena ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj Sunnah, innal bid'ah, Sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu al-arba' al-kubra, yaitu empat bid'ah yang besar tadi, allati hadathat fi ahli sahabah wa radduha wa raddu ala ashabiha, yang terjadi di masa para sahabat dan para sahabat telah membantahnya. Waqa'at fihim bisabab taqsirihim fil fahm wa ittiba'il haqq, bid'ah-bid'ah itu terjadi di tengah-tengah mereka karena kurangnya mereka di dalam memahami dan jauhnya atau kurangnya mereka di dalam mengikuti kebenaran. Wa amma aqidatur rafid, adapun aqidah rafid, wal ghulu wat ta'lil li Ali bin Abi Thalib, dan sikap ghulu berlebih-lebihan dan menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Fa inna ma ahdathaha zindiqun yahudiyyun min ahli Sana'a al-Yaman, maka ini dimunculkan oleh orang-orang zindiq Yahudi dari penduduk Yaman. Ismuhu Abdullah ibn Sabah, namanya Abdullah ibn Sabah. Wa laqabuhu ibn Saudah, dan mereka menggelarinya dengan Ibn Saudah. Tadhahara bil Islam, ia berpura-pura menampakkan keislaman. Wa syaraka fi sun'i thawra ala Uthman hatta qutila Uthman, dan ia ikut serta di dalam demonstrasi kepada Uthman, pemberontakan kepada Uthman hingga Uthman terbunuh. Wa sa'a fi ihdathil fitnah mutanaffilan bainal Madinah wa Makkah wasyam wa Misr, dan dia berupaya untuk menyebarkan fitnah-fitnah di antara kota Madinah, Mekah dan Mesir. Sanawat iddah, dia berusaha selama beberapa tahun. Ya'malu bi sirriyatin wa khubthin wa dahaa, dia lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya-tipu daya. Hatta kharaju ala Utsman wa qataluhu radhiyallahu anhu, hingga akhirnya mereka memberontak kepada Utsman dan mereka membunuhnya radhiyallahu anhu. Thumma da'a al-wasiyya li Ali, kemudian dia mengaku bahwa ia adalah mendapatkan wasiat Ali. Wa anna man sallam awsalahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya. Wa adkhala hadhihi bid'ah 'ala an-nas, dan dia masukkan bid'ah ini kepada manusia. Thumma izda'a al-ghulu al-ilahiyya wa anna 'aliyyan huwa Allah, kemudian mereka mengaku dengan sikap melampaui batas bahwa ada ketuhanan pada diri Ali radhiyallahu anhu. Al-bid'ah al-arba' al-ula, empat bid'ah yang pertama. Wa minha bid'ah at-tashayyu' wal-qadar wal-khuruj wal-irja', yaitu bid'ah tashayyu' Syiah, kemudian al-Qadariyah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah. Hiya bid'ah dalal, ini adalah bid'ah-bid'ah yang sesat. Wa amma bid'ah ar-rafd, adapun bid'ah ar-rafd, وَجَاءَ بَعْدَهَا بِدْعَةُ الْجَهْمِيَّةِ وَالْتَجَهُمِ, dan muncul setelahnya bid'ah al-jahmiyah dan al-tajahum. فَهِيَ بِدْعَةُ كُفْرٍ كَمَا سَيَأْتِي, maka dia adalah bid'ah kekufuran sebagaimana yang akan dijelaskan. Baik. وَعَنْ هَذِهِ الْفِرَقَ الْأَرْبَعْ تَشَعَّبَتْ أُصُولِ 72 فِرْقَةً, dan dari empat bid'ah inilah bercabang firqah-firqah menjadi 73 firqah. Atau 72 firqah. Qala al-Imam al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari, fi hadith 72 bin nar, tentang hadith 72 kelompok berada dalam neraka. Hadith al-Iftiraq, itu hadith tentang perpecahan umat. Yaqul al-72 hiya usul al-maqa' al-bid'ah, kata al-Imam al-Barbahari, 72 golongan ini, kelompok ini, usul bid'ahnya. Qala wa anna al-maqalat afrad al-maqalat al-bid'iyyah, adapun maqalah-maqalah bid'iyyah, fa hasaba ihsanihi ila zamanihi, maka berdasarkan hitungan beliau hingga zaman beliau. Wa hasb mablaghi ilmihi, dan sebatas pengetahuan beliau, balaghat 2800 maqalat dhalalah, sampai pada 2800 bid'ah-bid'ah yang sesat. Hadza wa huwa fil qarn ats-tsalits aw ar-rabi' al-hijri, ini di masa atau generasi ketiga atau keempat Hijriah. Fa kaifa antum wa antum ba'dahu bi alf sana, lalu bagaimana lagi di zaman kalian yang mana kalian hidup 1400 tahun setelahnya. Al-an sana'khudh ma dzakaru min al-firaq 'ala 'ajl tafsir, kemudian kita akan menyebutkan kelompok-kelompok tersebut dengan cepat. Wala util 'ala asy-syabab, dan saya tidak akan memperpanjang. Adzan. Adzan. Al-ana yadhkuru al-mu'allif wal mu'allifan rahimahumullah Baik, sekarang kedua al-muallif menyebutkan al-mujiban ala hadha as-su'al al-muhim, jawaban-jawaban terhadap soal-soal berikut ini yang penting. Ba'd al-jarh alladhi khalaqat al-haqq wa usul as-sunnati wad-din. Sebagian kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran dan menyelisih prinsip-prinsip sunnah dan agama. Wahukmuhum fi syar'ah. Dan hukum mereka ditinjau dari segi syariat. Wasyai'an min alamatihim. Dan sebagian dari tanda-tanda mereka. Wama huwa mawqifus salaf minhum. Dan apa sikap para salaf terhadap mereka. Walan nuṭīl fi at-ta'rīf bi hādhihi al-firaq. Dan kami tidak akan memperpanjang di dalam memperkenalkan kelompok-kelompok ini. Walakin nushiru isyara mukhtasara. Akan tapi kami akan memberikan isyarat-isyarat secara ringkas. Bima yunasib al-hal wa al-makan. Yang sesuai dengan keadaan dan tempat. Al-murji'ah al-mubtadi'ah ulal. Yang pertama adalah kelompok murji'ah pelaku bid'ah yang sesat. Al-irja' huwa at-ta'khir lughatan. Al-irja' secara bahasa adalah at-ta'khir, mengakhirkan. Wal murad huna alladziina akhkharu al-'amal 'an al-iman. Yang dimaksud di sini adalah mereka mengeluarkan amal dari iman. Mukhalifina fi dzalika al-kitab was-sunnah wa ijma' as-sahabah. Dengan pernyataan itu mereka menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat. Fabidzalika saru mubtadi'a. Karena itulah mereka menjadi kelompok ahlul bid'ah. Tsumma bid'atuhum hadhihi wa hiya ikhrajul 'amal. Dan kemudian bid'ah mereka ini yaitu mengeluarkan amal. Da'ahum aw da'athum ila bid'ah ukhra. Mengajak atau mendorong mereka untuk memunculkan bid'ah yang lainnya. Wahakadha ya ikhwani khutuwatu syaitan. Demikianlah, wahai saudara-saudaraku, permainan syaitan. Falnahdar minal bid'ah kulliha. Maka hendaklah kita berhati-hati dari bid'ah-bid'ah seluruhnya. Fawaqa'u fi bid'ati ithara ziyada wa nuqsan. Mereka terjatuh ke dalam bid'ah mengingkari bertambah dan berkurangnya iman. Wa bid'at asy-syahadah li anfusihim wa li ahli al-kaba'ir bi kamal al-iman. Dan mereka terjatuh ke dalam bid'ah di mana mereka mempersaksikan bahwa diri-diri mereka dan para pelaku dosa besar itu memiliki keimanan yang sempurna. Wal murji'ah aqsam arba'ah masyhurah. Dan al-murji'ah terbagi menjadi empat yang masyhur. Minhum murji'ah awwaluhum wa huwa akhaffu al-irja'. Yang pertama di antara mereka dan ini adalah yang paling ringan. Awaluhu zuhuran. Dan pertama kali muncul huwa irja'ul fuqaha, yaitu murji'ahnya ahli fikih. Alladzina kanu fil kufah. Yang mereka muncul di kota Kufah. Yaqulun al-iman i'tiqad wa qaul. Di mana mereka mengatakan iman itu adalah meyakini dan mengucapkan. Wa la yudkhilun al-amal fi. Dan mereka tidak masukkan amal di dalam definisi iman. Dan jenis murji'ah yang paling dahsyat irja'ul jahmiyah adalah murji'ahnya kelompok Jahmiyah. Fal jahmiyah lamma hadathat, kelompok Jahmiyah ketika mereka muncul. Waqad qutil al-Jahm ibn Safwan 'am 128. Dan telah dibunuh Al-Jahm ibn Safwan pada tahun 128 Hijriah. Waqad zara'a fil ummah syarran kabira. Dan dia ini telah menanamkan di tengah-tengah umat keburukan yang besar. Fi thalathati abwabin 'azimah. Dalam tiga bab yang besar. Babun asma'i was sifat fa'tini. Dalam bab nama-nama dan sifat dia menanamkan sikap mengingkari nama dan sifat. Wa babul qadar wa af'al al-ibad jabrun mahd. Dan juga di dalam bab al-qadar, di dalam bab al-jabri, yanfi 'anil 'abd al-qudrah wal iradah fi af'al al-ibad. Yaitu bid'ah mengingkari bahwa hamba itu memiliki qudrah, memiliki kemampuan. Wa annahum la qudrah wa la ikhtiyar lahum. Dan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pilihan. Bal majburun 'ala at-ta'ah wal ma'siyah. Melainkan para hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa hadha qawlun batil. Dan ini adalah pendapat yang batil. Kama taqaddam ma'akum. Sebagaimana yang telah berlalu bagi kalian. Al-bab ats-tsalith alladhi afsada fihi al-jahm ibn Safwan. Bab yang ketiga yang di dalamnya Jahm ibn Safwan membuat kerusakan. Wa qalu qawlan khabitha. Dan mereka mengucapkan ucapan yang kotor. Babul iman. Dalam bab atau permasalahan iman. Fad'a anna al-iman faqat hiya al-ma'rifah. Maka mereka meyakini bahwa iman itu cukup dengan mengetahui. Fa'aqidul qulub wa tasdiqaha. Maka akidah hati itu adalah membenarkannya. Wa a'malul qulub. Dan amalan-amalan hati. Wa qawlul lisan. Dan ucapan-ucapan lisan. Wa a'malul jawarih. Dan amalan-amalan anggota tubuh. Kulluha 'indal Jahmiyyah laysat min al-iman alladhi faradahu Allah. Semuanya menurut Jahmiyah bukan termasuk dari iman yang Allah wajibkan. Wa qawluhum hadha dakama 'alaihi salaf bil kufur. Dan perkataan mereka ini dihukumi oleh para salaf dengan kekufuran. Li syiddati mukhalafati lil kitab was sunnah. Karena besarnya penyelisihannya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa takdzibihi lin nusus. Dan mendustakan nas-nas. Fa indahu man 'arafa anna Allah haq. Maka menurutnya siapa yang mengetahui bahwa Allah itu benar, maujud, Allah itu ada. Takfi hadhihi al-ma'rifah fil iman. Maka pengetahuan ini cukup untuk menyatakannya sebagai beriman. Walau kadzdzaba al-kutub wa ar-rusul. Walaupun orang tersebut mendustakan kitab-kitab dan para rasul. Wa qatala jami'an anbiya. Dan walaupun ia membunuh semua nabi. Wa 'abada asy-syams wal-qamar wal-hajar wasy-syajar. Walaupun ia menyembah matahari, bulan, batu dan pohon. Madam ya'rif. Selama dia tahu. Wa hadha qawlun batil. Maka ini adalah ucapan yang batil. Wa yajzam 'ala qawlihim. Dan konsekuensi dari pendapat mereka ini, anna iblis nafsuhu mu'min. Bahwa iblis itu beriman. Li'annahu ya'rifu rabbah. Karena iblis mengetahui Allah, mengetahui Rabb-nya. Wa ya wa sa'alahu bi lisani fa qala wa bi'izzati fa bi'izzatika la'ghwiyannahum. Dan ia memohon dengan lisannya, demi kemuliaanmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Hadza qasar. Ini adalah sumpah yang dilakukan iblis. Wa sa'ala rabba fa qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Dan dia memohon kepada Rabb-nya dengan mengatakan tangguhkanlah hidupku hingga hari mereka dibangkitkan. Walakinnahu kafara kufra ibadin wa istikbar. Akan tetapi si iblis ini kafir karena kesombongan. Aba an yaqbala 'anillahi amrah. Dia enggan untuk menerima perintah Allah kepadanya. Wa 'ala qawli al-Jahmiyah la yakun Fir'aun mu'min aidan. Maka menurut pendapat al-Jahmiyah berarti Fir'aun itu juga beriman. Ma'a qawlihi ana rabbukumul a'la. Walaupun dia mengatakan saya Rabb kalian yang tertinggi. Wa qawlihi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan perkataannya aku tidak mengetahui kalian memiliki Tuhan selainku. Li'anna Fir'aun ya'rif wa laysa jahilan. Ya'rif. Karena Fir'aun itu tahu dia, bukan dia jahil. Dalilna al-Qur'an ayatain. Dalil kita menyebutkan dua ayat. Qala ta'ala wa jahadu biha wa istiqamatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, mereka mengingkarinya namun hati-hati mereka meyakininya. Mereka mengingkarinya dalam keadaan zalim. Wa qala Musa kama yukhatibu Fir'aun laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard. Dan perkataan Musa kepada Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan hal itu kecuali Rabb langit dan bumi. Al-muhim la wa baqiya baina hatain ashadd al-irja' wa akhaffuhu fil qatal. Maka tersisa dua kelompok lagi yang berada di antara kelompok yang paling berat dan kelompok yang paling ringan dari kelompok Murji'ah. Irja'ul mutakallimin ashabu ilmi al-kalam al-Asy'ariyah wa ghairihi. Yaitu irja'nya orang-orang ahlul kalam seperti al-Asy'ariyah dan selain mereka. Anna al-iman huwa at-tasdiq faqat. Kata mereka iman itu cukup dengan membenarkan saja. Wa lam yusyinu qawla al-lisan wa 'amala al-qalbi wal jawarih. Dan mereka tidak memasukkan ucapan lisan dan amalan anggota tubuh di dalamnya. Wasani min al-murji' al-mubtadi' Abdullah al-Karramiyah. Kemudian yang kedua dari al-murji'ah yang bid'ah yang sesat adalah Al-Karramiyah, yaitu kelompok Al-Karramiyah. Nisbatan ila syai'in syakhsin ismuhu Muhammad ibn Karram As-Sijistani, yang disandarkan kepada seorang yang bernama Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Wa haula yaqulun al-iman qaul bil lisan faqat. Mereka mengatakan iman ini cukup dengan ucapan lisan saja. Bikhtisar, secara ringkas, hadza kalam wa hukmuhu 'ala al-murji'ah. Ini ucapan dan hukumnya terhadap Murji'ah. Wahdhar ayyuhal muslim wal muslimah. Berhati-hatilah wahai seorang muslim dan muslimah. Fa innal jama'at at-takfiriyah. Karena kelompok-kelompok takfir. Wal jama'at al-islamiyah siyasiyah al-khariyah. Dan jamaah-jamaah Islam politik kharij. Wa minhum firaqun katsira fi hadha al-'asr. Dan mereka memiliki kelompok-kelompok yang sangat banyak di masa ini. Yasifuna ahlus sunnah bil irja. Mereka menyifati ahlus sunnah memiliki akidah Murji'ah. Li'annahum la yuwafiqunahum 'ala takfir juhal muslimin. Karena ahlus sunnah tidak mencocoki mereka di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Wa la yuwafiqunahum 'ala takfir ahli al-kaba'ir. Dan tidak mencocoki mereka di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Wala yuwafiqunahum ala takfir al-hukam wal khuruj 'alayhim. Dan tidak mencocoki mereka di dalam mengkafirkan para pemimpin dan memberontak kepada mereka. Fayusammun ahlus sunnah murji'ah. Maka mereka menamai ahlus sunnah dengan nama Murji'ah. Wa ahlus sunnah mura'an min dzalik. Padahal ahlus sunnah berlepas diri dari akidah tersebut. Fal khawarij 'ala ahlut takfir. Maka orang-orang khawarij ahli takfir, alamatuhum an yasifu ahli sunnah bil irja. Di antara tanda mereka, tanda kelompok khawarij tersebut, mereka menyifati ahli sunnah dengan akidah Murji'ah. Kama dzakarahum al-Imam Ahmad wa ghayruhu min al-a'immah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari kalangan para imam. Wa qad sa'altu syaikhana Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, saya pernah bertanya kepada guru saya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. والسؤال منشور في مواقع الانترنت واليوتيوب وغيره. Dan pertanyaan itu tersebar di media-media internet seperti YouTube dan selainnya. سألته في عصر يوم الثلاثين من رمضان. Saya bertanya kepada beliau di waktu sore, waktu asar pada tanggal 30 Ramadan, 1416 Hijrah, tahun 1416 Hijriah, al-qabla 31 sana, yaitu 21 tahun yang lalu. Faqultu lahu qad dzakara al-a'immah, saya mengatakan kepada beliau, para imam telah menyebutkan anna min alamatil khawarij talqimuhum ahlus sunnah murji'ah, bahwa di antara tanda khawarij adalah mereka menggelari ahlus sunnah dengan murji'ah. Fahal alladhi yasif ulama'an al-mu'asirin kal imam al-albani wa hay'at kibar al-ulama' as-su'udiyyah bil irja' yakunu min al-khawarij. Maka apakah orang-orang yang hari ini menyifati imam-imam kita seperti Syekh Al-Albani dan hay'at kibarul ulama, apakah mereka itu seperti khawarij? Faqala rahimahullah. Maka beliau menjawab rahimahullah, la syak, tidak diragukan lagi, annalladhi yasif ha'ula'il ulama'il mu'tadilin, bahwa mereka yang menyifati para ulama yang adil tersebut bil irja, mereka sifati dengan murji'ah, fihi syabahun wa 'irqun min al-khawarij, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan khawarij. Baik, qala rahimahumullah al-firqa raqam 2, kemudian keduanya mengatakan, yaitu kelompok yang kedua, al-firqa raqam 2 qala wal qadariyyatul mubtadi'ah lan, kelompok yang kedua adalah bid'ah qadariyah, mereka orang-orang qadariyah, mereka adalah pelaku bid'ah yang sesat. Faman ankara minhum anna Allah azza wa jalla ya'lam ma lam yakun qabla an yakun fa huwa kafir. Maka siapa di antara mereka yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi sebelum ia terjadi, maka dia kafir. Al-qadariyah taqaddam annahum qismah. Qadariyah, kelompok Qadariyah telah berlalu bahwa ia terbagi menjadi dua bagian. Al-qism al-awwal alladhi yunkir ilma Allah azza wa jalla. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengingkari ilmu Allah azza wa jalla. Wa hadha hukmuhu kafir. Maka ini hukumnya kafir. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, nadhiruhum bil-'ilm, ay bi itsbat al-'ilm lillah. Nadhiru al-Qadariyah, nadhiruhum bi itsbat al-'ilm lillah. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i, debatlah mereka dengan menetapkan ilmu Allah. In ankaru ilma Allah bil asya' qabla an taqul kafaru. Apabila mereka mengingkari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, maka mereka telah kafir. Hadza inkar bi sifat al-'ilm lillah ta'ala. Ini yaitu bentuk pengingkaran terhadap ilmu Allah ta'ala. Wa takdzib lil Qur'an, dan mendustakan Al-Qur'an. Qala wa in aqarru bil 'ilm qusimu, ay saqata madhhabuhum. Yaitu apabila mereka mengakui Allah itu memiliki pengetahuan tentang Allah tersebut, berarti mereka telah dikalahkan dan gugur mazhab mereka. Alladzina yunkiruna al-'ilm, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah. Aywa. Haula qad inqarabu kama yaqul syekh al-Islam, ay la tujad firqatuhum. Mereka ini sudah punah. Yaitu Syekhul Islam mengatakan telah punah kelompok mereka. Wa idza wujida afradun fahum nadir. Apabila ditemukan beberapa orang, maka itu sangat jarang sekali. Dakhilan mawjud min al-Qadariyah humul mubtadi'ah dhullal. Akan tapi yang masih ada dari kelompok Qadariyah adalah ahli bid'ah yang sesat. Wa humul ladzina yunkirun anna Allah yakhluq af'al al-'ibad. Yaitu mereka yang mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wa anna al-khaira wasy-syarr bi khalqillah wa iradatihi kauniyah. Dan bahwasanya kebaikan dan keburukan itu termasuk dari perbuatan ciptaan Allah dan keinginan Allah yang bersifat kauni. Wa hadhihi aqidatul Mu'tazilah. Dan inilah aqidah Al-Mu'tazilah, wa hiya al-yawm fi hadhihi al-azmaq fi jami' firaq asy-Syiah. Dan dia pada hari ini, di masa ini, semuanya terdapat di dalam kelompok Syiah. Wa hum qadariyah. Maka mereka itu adalah kelompok Qadariyah. Wa yuqabiluhum al-Qadariyah al-ghulat. Dan berlawanan dengan mereka para ekstremis dari kelompok Qadariyah. Wa ashadduhum ghuluwan al-Jahmiyah kama taqaddam. Dan yang paling besar sifat ekstremnya adalah kelompok Jahmiyah. Alladzina yanfun al-qudrah wal iradah 'ala al-fi'l 'ibad. Yang mana mereka menafikan al-qudrah, kemampuan dan keinginan dari para hamba. Wa ba'dahum al-Asy'ariyah, ilmu al-kalam, ulama al-kalam. Dan setelah mereka adalah al-Asy'ariyah, para ulama al-kalam. Alladzina yaqulun inna al-'abda lahu qudrah. Yang mana mereka mengatakan para hamba itu memiliki kemampuan 'ala al-fi'l, untuk melakukan. Lakinnaha la ta'mal, la ta'thira laha. Tapi kemampuan hamba itu tidak ada pengaruhnya. Wa innamal a'mal 'indahum udhifat ila al-'ibad. Dan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan itu menurut mereka disandarkan kepada para hamba fil munasabah, untuk kecocokan saja. Wa sammu dhalika kasban. Dan mereka menamakannya dengan al-qasb la nuzul. Qala al-firqa ats-tsalithah wa anna al-jahmiyah kuffar. Kemudian keduanya mengatakan kelompok bid'ah yang ketiga adalah al-jahmi dan al-jahmiyah. Beliau mengatakan sesungguhnya kelompok jahmiyah itu kafir. Al-jahmiyah nisba ila da'iyati hadha al-madhhab al-jahl ibn Safwan as-Samarqandi. Al-jahmiyah ini disandarkan kepada pendirinya yaitu Jahm ibn Safwan as-Samarqandi. Wa qad qutila ala bid'atihi 'am 128 min hijrah. Dan dia telah dibunuh pada tahun 128 Hijriah. Kama dzakarahu al-Imam adz-Dzahabi fi ta'rikh al-Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Ta'rikh al-Islam. Wal Imam Ibnu Katsir fi ta'rikh fil bidayah wan nihayah. Dan al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa ghayruhuma. Dan selain keduanya. Wa hadhihi al-Jahmiyah taqaddam al-abwab ats-tsalath allati ishtuhiru bit-ta'til fiha. Dan kelompok Jahmiyah ini telah berlalu penjelasan yang terkenal penyelisihan mereka pada tiga bab. Pertama, Jahmiyah ini tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Termasuk di dalamnya adalah sifat berbicara bagi Allah. Karena itulah mereka mengingkari bahwa Al-Quran ini merupakan kalam Allah Ta'ala. Dan mereka meyakini bahwa Quran itu makhluk. Al-Jahmiyah hadhihi kafirqah Jahmiyah ini sebagai firqah inqaradu, telah punah. Walakin mirathuhum madhhabuhum, akan tapi madhhab mereka intashara fi firqatin islamiyyatin katsira, tersebar di berbagai macam kelompok-kelompok Islam yang sangat banyak. Fal mu'tazilah, maka kelompok al-mu'tazilah asbathu al-asma', mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Walakinnahum wafaqu al-jahmiyyah fi nafi jami' as-sifat, akan tapi mereka menyamai al-Jahmiyah di dalam menafikan semua sifat. Wa inkaru yasallahu fil akhirah. Wa in inkaru yasallahu fil akhirah. Dan mereka mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wal qaul bi khalq al-Qur'an, dan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa hum alladhina aththaru 'ala al-khalifah al-Ma'mun al-Abbasi kama taqaddam. Dan merekalah yang memberikan pengaruh kepada Khalifah Abbas al-Ma'mun sebagaimana yang telah lalu. Tsumma kadzalika jaa'a al-Kullabiyyah, kemudian juga demikian datang kelompok al-Kullabiyyah, atba' Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, pengikutnya Abdullah ibn Sa'id al-Kullab ibn Kullab ibn Kullab. Fahadha akhadha 'an al-Jahmiyyah masail katsira, maka orang ini telah mengambil berbagai permasalahan yang sangat banyak dari Jahmiyah. Wa adhhara ar-radd 'ala al-Mu'tazilah, wa adhhara ar-rudud 'ala al-Mu'tazilah, dan dia menampakkan bantahan-bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Wa ankara sifat al-ikhtiyariyah lillahi ta'ala, dan dia mengingkari sifat pilihan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kastiwahi 'ala 'arsyi, seperti sifat beristiwanya Allah di atas arsy. Wa nuzulihi lithulutsil akhir min al-lail, dan sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wa sifatul ghadab war ridha, dan mereka mengingkari sifat murkanya Allah dan ridhanya Allah. Wal mahabbah, dan mereka mengingkari sifat cinta. Wal rahmah, rahmat. Wa ghayriha min as-sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah. Wa ta'awwalaha bi ta'wilatin batilah, dan mereka menta'wil-ta'wil sifat tersebut dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Aw awwalaha bi athariha, aw awwalaha yani harafaha wa fassara al-ayat fiha bil athar as-sifat. Baik, atau mereka mentakwilnya dan menyelewengkannya dengan pengaruh-pengaruhnya, pengaruh dari sifat tersebut. Tsumma jaa'a fi awaakhiril qarni tsalitsil hijri, kemudian datang di akhir-akhir abad kedua Hijriyah, Abul Hasan, Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari rahimahullah, Ali ibn Ismail al-Ash'ari rahimahullah, kana mu'taziliyan 40 sana, dia berada di atas mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Li'anna zawja ummihi huwa al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Karena istri ibunya, karena suami dari ibunya Abul Hasan, baqiya 'ala mazhab al-Mu'tazilah 40 sana. Baik, berada di atas akidah Al-Mu'tazilah selama 40 tahun. Yujadil anhu, yudafi anhu, dia membela mazhab tersebut. Wa yansyuruhu, dan menyebarkannya. Wa yu'alliful kutub fi nusratih, dan mengarang kitab-kitab untuk membelanya. Ba'da 40 sana, setelah 40 tahun, ra'a butlana mazhab Al-Mu'tazilah, ia memandang batilnya mazhab Al-Mu'tazilah. Wa tanaqudahu, dan bertolak belakangnya. Wa zuhur mukhalafatil adillah, dan tampak penyelisihan-penyelisihannya terhadap dalil-dalil. Wa ra'a amamahu ibn Kullab, dan ia melihat di depannya ada Ibn Kullab. Yaruddu 'ala al-Mu'tazilah, di mana Ibn Kullab membantah kelompok Mu'tazilah. Wa yuzhiru ta'zim as-sunnah, dan menampakkan ia mengagungkan sunnah. Wa ittiba' al-a'immah, dan mengikuti para imam. Fanasimahu Abul Hasan al-Ash'ari, maka Abul Hasan al-Ash'ari bermulazamah dengannya. Wa baqiya yuqarrir ma yuqarriruhu Ibn Kullab, dan ia pun akhirnya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Ibn Kullab. Wa yu'allif fi dhalik, dan dia mengarang kitab tentang hal tersebut. Lakin la na'lam al-muddah allati baqiya fiha 'ala hadha al-madhhab, akan tapi kita tidak mengetahui berapa lama ia berada di atas mazhab ini. Tsumma innahu ra'a, kemudian ia memandang. Wa huwa yabhathu 'an al-haqiqah wa al-haqq, di mana beliau ini membahas dan mencari tentang kebenaran yang hakiki. Nahsabuhu kadzalika wallahu hasibu, kita menganggapnya demikian. Fara'a ma fi hadha al-madhhab aydhan min tashabuh ma'a al-mu'tazilah, Maka ia melihat dalam madhab ini ada kemiripan dengan Al-Mu'tazilah. Wa anna masdar al-madhhabain wahid wa huwa al-Jahmiyah. Dan bahwa masdar kedua madhab ini sama, yaitu Jahmiyah. Wa annahum yashtarikun fi nafy as-sifat wa 'adam ithbatiha. Dan mereka berserikat di dalam menafikan sifat-sifat Allah dan tidak menetapkannya. Wa in ikhtalafu fi ba'dihha. Walaupun mereka berbeda dalam sebagiannya. Ila masail ukhra. Kemudian hingga masalah-masalah yang lainnya. Fataraka madhhab al-kullabiyyah. Maka akhirnya Abu Hasan meninggalkan madhhab al-kullabiyyah. Wa sannafa kutuban. Dan ia mengarang sebuah kitab. Kan Ibana. Seperti kitab Al-Ibana. Wa maqalat al-islamiyyin. Dan kitab maqalah al-islamiyyin. Wa risalah ila ahli al-thaghr. Dan kitab ar-risalah ila ahli al-thaghr. Wa ghayriha min al-kutub allati wasalat ilayna. Dan kitab-kitab yang lainnya yang sampai kepada kita. Wa tanaqalaha al-a'immah wal ulama. Dan dinukilkan oleh para imam dan para ulama. Fi ma'na fi hadhihi al-kutub. Apa yang terdapat dalam kitab-kitab ini? Annahu yu'lin annahu ala tariqati a'immati as-sunnah. Bahwa Abu Hasan menjelaskan secara terang di dalam kitab-kitab ini dia berada di atas akidah Ahlus Sunnah. Wa ala tariqati al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ia berada di atas jalannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa naqala jumlatan min aqaidi as-sunnah muwafiqa walhamdulillah. Dan ia menukilkan dalam kitab-kitab tersebut akidah-akidah sunnah yang cocok yang sesuai alhamdulillah. وبسبب طول المدة في الباطل. Dan karena lamanya ia berada di atas kebatilan. وظلمتها. Dan kegelapannya. وظلمة الباطل. Dan kegelapan kebatilan. وقصر الفترة التي عاشها في الحق والسنة. Dan pendeknya masa beliau berada di atas kebenaran dan sunnah. قلت خبرته بالأحاديث وآثار السلف. Maka sedikit pengetahuannya tentang hadis-hadis dan asar salaf. وهذا أمر طبيعي. Dan ini merupakan perkara yang biasa. فبقيت مسائل. Maka masih ada beberapa permasalahan. Nabahal a'immah annahu mimma baqiya alaihi min al-madhahib as-sabiqah. Yang diingatkan oleh para imam bahwa ia masih berada di atas madhabnya yang lama. Amma al-muntasibuna ila Abi al-Hasan al-Ash'ari fi hadhihi al-'usur. Adapun orang-orang yang di zaman ini menyandarkan diri mereka kepada Abu al-Hasan al-Ash'ari, falaysu 'ala ma mata 'alaihi rahimahullah. Maka mereka tidak berada di atas mazhab yang Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari meninggal di atasnya. Wa innama hum 'ala ma kana 'alaihi fatrat ihtizalihi wa kullabiyyah. Melainkan mereka berada di atas mazhab ketika Abu al-Hasan masih berada di dalam mazhab Kullab dan Mu'tazilah. Wa min al-adillah al-wadhihah 'ala dhalik. Jadi antara dalil yang jelas yang menunjukkan hal tersebut, antaftaha kutubahu, engkau buka kitabnya. Wa kutubal a'immah qablahu, dan kitab-kitab para imam sebelumnya. Wa fi 'asrihi, dan yang sezaman dengannya. Fatajiduhu yanqul ta'wilatil jahmiyah wa yuraddaha. Maka engkau akan dapati Al-Imam Abu al-Hasan menukilkan ta'wil-ta'wil jahmiyah dan ia membantahnya. Wa ta'wilatil mu'tazilah wa yuraddaha. Dan dia menukilkan ta'wil-ta'wil al-mu'tazilah dan dia membantahnya. Thumma ta'ti ila kutub al-muntasibin ilayhi min al-mutaakhirin. Kemudian silakan engkau lihat kitab orang-orang yang menyandarkan diri kepada beliau dari kalangan orang yang datang kemudian. Wa la tajid fi kutubihim min at-ta'wil illa ma dzakarahu huwa 'an al-jahmiyah wal mu'tazilah. Maka engkau tidak mendapati di dalam kitab-kitabnya berupa ta'wil-ta'wil kecuali apa yang beliau nukilkan dari ta'wil-ta'wil jahmiyah. Bi'ainiha bal ba'dhuha bil harf. Secara mirip bahkan sebagiannya hurufnya pun sama. Fama yujad al-yawm fi aydihim min al-aqaid. Maka apa yang didapati pada hari ini pada diri mereka dari perkara akidah, mimma qalahu fihi sunnah, yang padanya mereka menyelisihi sunnah. Huwa ma raddahu wa abtalahu Abu al-Hasan al-Ash'ari raddan 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'tazilah wa ghairihim. Itulah yang dibantah oleh Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ketika ia membantah al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah dan selain mereka. Fala wafaqu as-salaf wa la tabi'u Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Jadi mereka yang mengaku-ngaku berakidah Asy'ari, mereka tidak mencocoki salaf, tidak pula mereka mengikuti Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Tanbih, pemberitahuan. Qawlu al-imamain huna al-Jahmiyah kuffar. Perkataan dua imam ar-Raziyyin di sini bahwa kelompok Jahmiyah itu kafir. Hadza min takfiril umum. Ini adalah bentuk mengkafirkan secara umum. Ahlus sunnati min usulihim al-muhimmah. Ahlus Sunnah di antara prinsip mereka yang penting adalah fi hadzal bab al khatir bab al takfir, di dalam permasalahan yang sangat berbahaya ini, yaitu dalam bab mengkafirkan, lahum qawaid wa usulun hamma. Ahlus Sunnah memiliki kaedah-kaedah dan landasan-landasan yang penting. Minha di antaranya annahum la yaquluna an syai'in kufrun akbar atau syirkun akbar illa ittiba'an lid-dalil, bahwa mereka tidaklah mengatakan sesuatu ini merupakan kufur yang besar atau syirik yang besar kecuali mengikuti dalil. Fama lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu kufran fala yakunu kufran 'indahu. Maka apa yang tidak Allah katakan sebagai sesuatu yang kufur, maka di sisi Ahlus Sunnah dia bukanlah perkara yang kufur. Amma ahlul bidah, adapun ahlul bidah, fayuhdithuna al-bid'ah, maka mereka mengada-adakan bid'ah. Thumma yukaffirun man khalafahum fiha, kemudian mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam bid'ah tersebut. Aw yukaffiruna bidzunubi wal ma'asi allati lam yaj'alha Allah wa rasuluhu kufran akbar, atau mereka mengkafirkan orang-orang karena orang-orang tersebut melakukan dosa-dosa besar yang mana Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan dosa-dosa besar itu sebagai kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Al-ashlu tsani, landasan yang kedua, anna ma yuqnifuhu a'immatul Islam min at-takfir, bahwa apa yang disebutkan oleh imam-imam Islam dari kata at-takfir, pengkafiran secara mutlak, yusamma 'indahum takfiran naw' aw al-'umum, maka ia dinamakan di sisi mereka dengan mengkafirkan jenis atau pengkafiran yang bersifat umum. Wa huwa 'ala qismain, dan dia terbagi menjadi dua bagian, imma takfiran qawl wal fi'l, bisa jadi ia mengkafirkan ucapan dan perbuatannya. Fayuqal man qala kadza fa huwa kafir wa man fa'ala kadza fa huwa kafir, sehingga dikatakan siapa yang mengatakan demikian berarti dia kafir, siapa yang melakukan demikian berarti dia kafir. Ammal mu'ayyan fulan ibn fulan, adapun menunjuk secara tertentu fulan ibn fulan, alladhi qala hadzal qawl aw fa'ala hadzal fi'l, yang mana fulan tersebut telah mengucapkan ucapan ini atau melakukan perbuatan ini, fala yuqliquna 'alaihi at-takfir mubashar, maka tidak diarahkan kepada mereka pengkafiran secara langsung. Fala budda min tawaffuri syurut at-takfir, haruslah terpenuhi syarat-syarat takfir, pengkafiran, wa intifai mawani'i, dan haruslah ternafikan penghalang-penghalangnya. Faqad yakunu hadha al-qa'il lil-kufr aw al-fa'il lahu, bisa jadi orang yang mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur ini jahilan, bisa jadi dia mengucapkannya karena bodoh. Qad yakunu muta'awwilan 'aradat lahu syubhah 'azimah, atau bisa jadi ia mengatakannya karena takwil, karena ada syubhat yang besar yang menimpa dirinya. Wa qad yakunu muqallidan liman yadhunnu annahu sahibu 'ilmin wa din, atau bisa jadi ia melakukannya karena dia taklid buta kepada orang yang dia kira orang tersebut memiliki ilmu. Fala yasta'jil ahlus sunnah fi tanzil at-takfir 'ala al-mu'ayyinin. Fala yata'ajjal ahlus sunnah fi tatbiq wa tanzil at-takfir 'ala al-mu'ayyinin. Maka janganlah ahlus sunnah itu terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengkafirkan orang-orang tertentu. Fa yakunu hadha al-mu'ayyin, maka orang yang tertentu tersebut, qatara al-kufr al-akbar aw fa'ala al-kufr al-akbar, ia telah mengucapkan perkara kafir, kekufuran yang besar, atau melakukan kekafiran yang besar. Fala yubadirun bi takfirihi mubashar, maka ahlus sunnah tidak terburu-buru di dalam mengkafirkan orang tersebut secara langsung. Bal hum ba'idun an hadhihi at-tariqa adh-dhamimah, bahkan ahlus sunnah itu sangat jauh dari jalan yang tercela ini. An-naw'u ats-tsani, jenis yang kedua, takfiran firqah, mengkafirkan kelompok. Kaqawlihim al-jahmiyah kuffar, seperti perkataan para imam al-jahmiyah itu kafir. Wadhalika lima ishtamala madhabuhum alaih minal kufriyat al-kubra, yang demikian itu dikarenakan madhab mereka mengandung perbuatan atau perkara-perkara kekufuran yang besar. Kaqawlihim gulatul rafidah kuffar, seperti perkataan mereka para ekstremis dari kelompok rafidah kafir. Hada takfirun min haitsul umum lilfirqah, maka ini adalah bentuk pengkafiran secara umum terhadap kelompok tersebut. Ammal mu'ayyan, ada Adapun orang tertentu min al-Jahmiyah, dari kelompok dari orang-orang Jahmiyah atau Rafidhah atau orang-orang Rafidhah atau غيرهم من الفرق, atau selain mereka dari kelompok-kelompok الذي حكم أئمة الإسلام بكفر الفرقة, yang para imam Islam menghukumi kafirnya kelompok tersebut, fala yakunu al-wahid al-muntasib ilayha kafira, maka tidaklah satu orang yang menyandarkan dirinya kepada mereka itu kafir. Illa bima taqaddam min tawaffur asy-syurut wa intifa' al-mawani', kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat kafir dan ternafikannya penghalang-penghalangnya. Wal waqi'una fi syarri at-takfir al-batil, dan orang-orang yang terjatuh di dalam keburukan at-takfir yang batil ini, la yastati'un sama' ma dallat 'alayhi al-adilla min asy-syurut, mereka tidak mampu, la yastati'un sama' wattiba' ma dallat 'alayhi al-adillah, mereka tidak mampu mendengar dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Min syurut at-takfir wa mawani'i, tentang syarat-syarat takfir dan faktor-faktor penghalangnya. Bal tadhiqu suduruhum bidzalik, bahkan sesak dan sempit dada-dada mereka dengan dalil-dalil tersebut. Inna fi sadrihim hiqd, karena di dalam dada-dada mereka terdapat kedengkian, hiqdan wa kurha, terdapat kedengkian dan hasad, memusyarahah fi takfir, dan terdapat sikap terburu-buru di dalam mengkafirkan. Fala yastati'un sama' ma yuqarrar bil adillah, maka mereka tidak mampu mendengar apa yang ditetapkan dengan dalil-dalil. Bal yasifuna ahli sunnah bil irja', melain bahkan mereka mensifati ahli sunnah dengan murji'ah, atau yukaffirunhum, atau mereka mengkafirkan ahlu sunnah. Fawujid al-yawm min hadhihi al-firaq at-takfiriyyah al-kharijiyyah, maka ditemukan pada hari ini kelompok-kelompok takfir yang mengkafirkan orang dari kalangan Khawarij, Al-Haddadiyyah misalnya, seperti kelompok Al-Haddadiyyah, nisbatan ila ra'sihim fi ad-dalalati wal bid'ah, yang disandarkan kepada pendiri pemimpin mereka, pemimpin kesesatan dan bid'ah. Syakhsun min Misra ismuhu Mahmud al-Haddad, seorang yang berasal dari negeri Mesir bernama Mahmud al-Haddad. Qad hadzara ahlu al-ilmi minhu wa min tariqatih, para ulama telah memperingatkan umat darinya dan dari metode atau jalannya. Wa bayyanu dalalahu wa inhirafah, dan para ulama telah menjelaskan kesesatannya dan penyimpangannya. Wa tafarraqa asba'uhu ila jarab, dan para pengikut orang ini terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Kama tafarraqa atba'u Hasan al-Banna ikhwan muslimin ila jama'at, sebagaimana terpecah-pecah pengikutnya Hasan al-Banna ikhwan muslimin menjadi beberapa kelompok-kelompok. Wa kama tafarraqa atba'u al-Jahm ibn Safwan ila firaq, dan sebagaimana terpecah-pecahnya pengikut Jahm ibn Safwan menjadi beberapa kelompok. Fa hadhihi al-firqa al-khabitha al-kharijiyyah al-haddadiyyah, maka kelompok yang busuk ini, itu kelompok Khawarij al-Haddadiyyah ini, yukaffirun a'immat as-sunnah, mereka mengkafirkan imam-imam sunnah. Kan al-Albani wa Ibn Utsaimin wa ghairihim min ulama' al-'asr wa Syekh Muqbil wa ghairihim, seperti Syekh al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan selain mereka termasuk Syekh Muqbil dan selainnya. Wa min firaqihim man yukaffir al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara kelompok mereka itu Al-Haddadiyah ini, ada yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa in kana ba'dhum yatasattar bi syarhi kutubihi wal madh wa madhihi, walaupun sebagian mereka bersembunyi dengan menampakkan sikap mensyarah dan menjelaskan kitab-kitab beliau. Wa ba'dhum wasal ila takfir wa tadlil Syekh Islam Ibn Taymiyyah, bahkan sebagian mereka sampai kepada sikap mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Fa hum min akhbathil firq al-mu'asirah harban 'ala as-sunnah wa ahliha, maka mereka adalah kelompok yang paling busuk yang ada di masa ini yang memerangi ahli sunnah. Wa lahum intishar fi buldan katira, dan mereka tersebar di berbagai macam negeri yang banyak. Fa yanbaghi an tantabihu li hadha, maka sayogenya engkau berhati-hati terhadap hal ini. Hadha asl muhim 'inda ahli as-sunnah fi bab at-takfir, ini merupakan landasan yang penting di sisi ahli sunnah di dalam permasalahan mengkafirkan. Faqad dzakara Syekh Islam di awal kitab Bayan Talbis al-Jahmiyah, Syekh Islam telah menyebutkan di dalam awal kitabnya Bayan Talbis al-Jahmiyah, Bayan Talbis al-Jahmiyah, anna as-salaf, bahwa para salaf kal Imam Ahmad wa ghairihi, seperti Imam Ahmad dan selainnya, alladzina aslaqu qaul al-Jahmiyah kuffar, yang telah mengucapkan bahwa kelompok Jahmiyah itu kafir. Innama hakamu 'ala al-'umum, mereka itu menghukumi secara umum. Amma al-mu'ayyan, adapun tertentu. Falam yakunu yukaffiruna kull Jahmi, maka para imam itu tidaklah mengkafirkan semua yang bermadhab Jahmiyah. Illa man qamat 'alaihi al-hujjah wa tafat 'anhu al-shubhah, kecuali orang-orang yang telah tertegakkan atasnya hujjah dan telah ternafikan darinya syubhat. Wa kana huwa syaikhul Islam Ibn Taymiyyah lamma yunadhiruhum, dan beliau yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tatkala ia berdialog dengan mereka, inda umara'i zamani, di hadapan pemerintah di masanya, yaqulu lahum, yaqulu lihaul al-Jahmiyyah, ia mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah, wal mu'attil al-sifat, dan kepada orang-orang yang mengingkari sifat, wal ladzina yaghluna fil qubur wa ghayriha, dan orang-orang yang ghulu melampaui batas terhadap kuburan-kuburan, yaqul ana لو قلت بقولكم لكفرت لاني اعرف الحق الذي جاء به الرسول, kata beliau, saya kalau berpendapat seperti pendapat kalian maka saya akan menjadi kafir karena saya telah mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasul. Walakin antum indi ghair kuffar liannakum tajhaluna ma jaa bihi ar-rasul, akan tetapi kalian dengan pendapat kalian itu menurut saya kalian tidak kafir karena kalian jahil tentang apa yang diucapkan oleh Rasul. Wa huwa khatib ulama fuqaha fil madahib arba'. Dan ketika itu dia berbicara dengan ahli fikih mazhab yang empat. Wa fit tasawuf, dan di dalam tasawuf. Wa fil asy'ariyah wa ilmu al-kalam, tentang al-asy'ariyah dan ilmu al-kalam. Wa fit tajahum, tentang al-jahmiyah. La yukhatib awam la ya'rifun alif ba, beliau bukan berbicara dengan orang-orang awam yang tidak mengetahui alif ba. Lakin yara anna syubhata 'azima fi sudurihim, akan tapi beliau memandang terdapat syubhat yang besar di dalam dada-dada para ulama tersebut. Annahum fil haqiqah wa in kanu surah ulama, dan mereka sejatinya meskipun bentuknya seperti ulama, fa innahum mahrumun min al-'ilmi bima jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqan, maka mereka sebenarnya terhalangi dari ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Fa fil fiqhi surufu ila al-ara' al-madhhabiyyah, di dalam fikih mereka itu kembali kepada pendapat-pendapat mazhab. Wa ub'idu 'anil hadits wal athar wat tafaqquh fiha, dan mereka dijauhkan dari hadis-hadis dan asar-asar dan memahaminya. Wa fil 'aqidah, di dalam permasalahan akidah, abahum wa asatidatuhum, bapak-bapak mereka dan guru-guru mereka, ab'aduhum 'anil qur'an wal hadits wa akhdh al 'aqidah minhumā, menjauhkan mereka dari Al-Qur'an dan hadis dan mengambil dari keduanya. Wa rabbuhum 'ala kutub 'ilmi al-kalam wal bid'ah, dan mendidik mereka di atas kitab-kitab ilmu kalam dan bid'ah. Fa nasha'at al-bid'ah fihim kama yansha'u lahmu ahadihim wa damuh, maka tumbuh berkembanglah bid'ah di tengah-tengah mereka sebagaimana tumbuh berkembangnya daging dan darahnya. Wa ahlus sunnah kama yaqulu syaikhul Islam, adapun ahlus sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah, a'rafun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq, mereka ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran dan orang-orang yang paling penyayang kepada makhluk. Fa idza nawwarakallahu bil haq, apabila Allah telah menerangimu dengan kebenaran, wa hadaka ilaihi, dan memberikan petunjuk kepadamu kepada kebenaran, fala tubadir bi takfiri man lam ya'rif ma 'arafta, maka jangan engkau terburu-buru mengkafirkan orang yang tidak mengetahui apa yang sudah kamu ketahui. Wabdul wus'ata wa juhdaka fi ta'limihi wa da'watihi, dan berikanlah daya upayamu dan semangatmu di dalam mengajarinya dan memberitahunya. Wa nusalli dhuhr thumma nukmil ba'da dhuhr insyaallah, kemudian kita salat zuhur dan kita lanjutkan setelah salat zuhur insyaallah. Al-musafirun yusalluna khalfana hatta nama, orang-orang yang sabar musafir salat di sini. Alhamdulillah. Qala al-Ghaziyani rahimahumullah, wa anna ar-rafidah rafadul Islam, segala puji bagi Allah. Kemudian dua, Imam Ar-Razi'in mengatakan, dan kelompok Ar-Rafidah, mereka ini menolak Islam. Fihi masail, di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Masalah kedua, sebab tasmiyatihim bil-Rafidhah. Masalah yang pertama adalah sebab mereka dinamakan dengan Ar-Rafidhah. Fadhahiru hadza annahum li'annahum rafadu al-Islam. Dikarenakan mereka menolak al-Islam. Kaifa dhalik wa hum yaktasibuna al-Islam? Bagaimana mereka dikatakan menolak al-Islam padahal mereka menyandarkan diri mereka kepada Islam? Wa yaqulun la ilaha illallah. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Al-jawab. Jawabannya. Bima rafaduhu min as-sahabah. Karena mereka menolaknya dari kalangan para sahabat. Faqad kaffaru wa fassaqu as-sahabata ajma'in illa 19 aw 12 rajulan. Di mana mereka telah mengkafirkan dan memfasikkan sahabat seluruhnya kecuali hanya 13 sampai 19 sahabat atau 12 sahabat saja. Rafadu as-sunnah li'annaha min riwayat as-sahabah. Karena itulah mereka menolak as-sunnah, karena as-sunnah itu datang melalui riwayat-riwayat para sahabat. Was-sunnah ya al-Islam, wal-Islam huwa as-sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah sunnah. Bagi sebab ini, maka karena itulah wujida min ar-rawafid man yad'i an-naqs aw ziyadah fil Qur'an. Ada dari kalangan orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa terdapat kekurangan di dalam Al-Qur'an. Wa in wujida minhum man yunkiru dhalik. Meskipun ditemui dari mereka ada yang mengingkari hal tersebut. Ila ghairi dhalika min umurihim. Dan selain itu dari hal-hal yang mereka ada padanya. Wa taqaddam ma'ak anna awa'il al-ghulat da'u al-ilahiyyah fi 'ali. Dan telah berlalu bagimu bahwa orang-orang yang ekstrim dari para pendahulu mereka ini meyakini bahwa ketuhanan itu terdapat pada Ali. Maka ini adalah bentuk celaan terhadap Islam, celaan terhadap risalah dan celaan terhadap Tuhan. Dan ia sama seperti ucapan orang-orang Nasrani tentang Isa, bahkan dia lebih parah lagi. Lihada qam rafadul Islam. Karena inilah dua imam itu mengatakan Rafidhah ini mereka menolak al-Islam. Wa hadzal hukm kama qulna 'ala al-'umum. Dan hukum ini sebagaimana yang telah kami katakan ini secara umum. Wa qad yujad fi ba'd aqrabihim, ditemukan pada sebagian saudara-saudara mereka. Man la ya'taqid hadhihi al-'aqaid aw ba'daha, ada yang tidak meyakini keyakinan-keyakinan ini atau sebagian keyakinan ini. Wa man la yanṭabiq 'alayhi shurūt at-takfīr, yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Wa hunaka ra'yun ākhar li ahli al-'ilm fi sabab tasmiyatihim rafidhah. Dan ada pendapat yang lain tentang sebab mereka ini dinamai dengan kelompok Rafidhah. Annaha ulati al-ghulat ar-rafd wa at-tashayyu', bahwa mereka orang-orang yang ekstrim. Annaha ulati al-ghulat fi at-tashayyu', bahwa orang-orang yang ekstrim di dalam Syiah. Atau ila al-imam Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Mereka datang kepada Imam Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqalu lahu madha taqul fi Abi Bakr wa Umar. Lalu mereka ini orang-orang ekstrim tadi mengatakan kepada Imam Zaid, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Yuriduna minhu an yaf'ana fihima. Mereka ingin Imam Zaid ini mencela Abu Bakar dan Umar. Bima yaf'aluna hum fihima, seperti mereka mencela keduanya. Yaf'alun fihima bi ghasb al-khilafah min 'Ali. Mereka mencela keduanya itu Abu Bakar dan Umar dengan bahwasanya keduanya ini merampok kekhalifahan dari Ali. Wa bi ghairi dhalika min al-kadhib wal iftira. Dan celaan-celaan yang selainnya dari bentuk-bentuk celaan dusta. Thumma sara min ghulati ar-rawafid man yusarrih bitakfiri Abi Bakr wa Umar wa la'nihima. Kemudian muncul pula dari orang-orang ekstrim dari kalangan Ar-Rawahid yang secara terang-terangan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqalu lah madza taqul ant li al-bayt fi Abi Bakr wa Umar. Maka mereka mengatakan kepada Imam Zaid, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Faqala la aqulu fihi ma illa khaira. Maka Imam Zaid mengatakan, saya tidak mengatakan tentang mereka berdua kecuali kebaikan. Wa huma wazira jaddi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua adalah menterinya, pempenolongnya kakekku sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lah idzan lasta imaman lana marfudh. Lalu orang-orang Syiah ekstrem tadi mengatakan, kalau begitu kamu bukan imam kami, kami menolakmu. Fa ma'a annahu min ahli al-bait. Padahal Imam Zaid ini termasuk dari ahli al-bait. Fadalla 'ala anna intisabahum li ahli al-bait makida 'azima. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tindakan mereka menyandarkan diri mereka kepada ahlul bait ini merupakan makar dan tipu daya. Marru min khilaliha anwa'an min al-kufr wa al-ta'n fi al-islam wa ahlih. Telah muncul dari mereka dari jalur ini berbagai macam kekufuran-kekufuran dan celaan-celaan kepada Islam dan orang-orang Islam. Wa ahlul bait bura'a minhum. Wa ahlul bait, ahlul bait an-nabawi, ahlul bait bura'a min haula. Dalam keadaan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari keyakinan-keyakinan mereka. Wa ahlus sunnah hum alladhina yatawalluna ahlul bait haqqan. Dan ahlus sunnah merekalah yang sebenar-benarnya bersikap loyal kepada ahlul bait. Wa ya'rifuna lahum fadlahum kama taqaddam. Dan ahlus sunnah mengetahui keutamaan-keutamaan ahlul bait sebagaimana yang telah lalu. Falamma rafadu an yakuna Zaid ibn Ali imaman lahum, tatkala mereka menolak Imam Zaid ibn Ali menjadi imam bagi mereka, summu rafidhah, maka mereka dinamakan sebagai rafidhah. Walladzina baqau ala ma alaihi Zaid, dan orang-orang yang tetap berada di atas keyakinan Zaid, summu ba'da dhalik Zaidiyah, setelah itu mereka digelari atau dinamakan dengan kelompok Zaidiyah. Wa in kanu qad nasabu ila Zaid ibn Ali, meskipun mereka disandarkan kepada Zaid ibn Ali, min al hadis wal aqwal ma la yathbut wa la yashih, dan sekalipun mereka menyandarkan kepada Zaid ibn Ali perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Thumma zaidiyah anfusuhum ikhtalafu ila firaq, kemudian kelompok Zaidiyah ini sendiri terpecah menjadi beberapa kelompok. As-Salihiyah, ada kelompok yang namanya As-Salihiyah. Sulaimaniyah, ada yang namanya As-Sulaiminiyah. Wal-Hadawiyah, ada yang namanya Al-Hadawiyah. Wal-Jarudiyah, dan ada yang namanya Al-Jarudiyah. Ha'ulai Al-Jarudiyah intasabu ila Az-Zaidiyah, dan mereka ini yaitu kelompok Al-Jarudiyah menyandarkan diri kepada Az-Zaidiyah. Wa minhum Al-Hawthiyun al-an fil Yaman, dan termasuk di antara mereka ada yang kelompok namanya Al-Hudiyin yang ada di Yaman hari ini. Naisu ala aqidati Zaidiyah haqqan, mereka meskipun menyandarkan diri kepada Zaidiyah, mereka tidak di atas keyakinan Zaid yang benar. Wa innama hum ala aqidati Rafidhah Imamiyah, melainkan mereka berada di atas aqidah kelompok Rafidhah Al-Imamiyah. Wa li hadha fi kutub Rafidhah Al-Imamiyah Al-Itsnai Ashriyah, oleh karena itu ditemukan dalam kitab Rafidhah Al-Imamiyah 12, Imam 12, la ya'tabiruna Zaidiyah min Asy-Syi'ah, mereka tidak menganggap Az-Zaidiyah termasuk dari kelompok Syiah. Illa firqatul Jarudiyah faqat, kecuali satu kelompok saja yaitu kelompok Al-Jarudiyah. Li'annaha tuwafiquhum wa tukhalifu Zaid bin Ali wa ghayrihi, karena kelompok Al-Jarudiyah ini mencocoki mereka dan menyelisihi Zaid bin Ali. Al-amru tsani, perkara yang kedua, asma'uhum, nama-nama mereka. Yusammun Syi'ah min ism al-'am, mereka secara umum dinamakan dengan nama Syiah. Li'anna ism al-Syi'ah, karena nama Syiah ini yutlaq 'ala al-jami', diarahkan ke seluruh kelompok-kelompoknya. 'Ala khafif al-bid'ah wa 'ala al-imamiyyah, baik kepada yang ringan bid'ahnya ataupun kepada al-imamiyah. Wa hum firaqun katsira jiddan, dan mereka memiliki kelompok-kelompok yang sangat banyak sekali. Min aktsari ahli al-bid'ah iftiraqan, mereka termasuk dari ahlul bid'ah yang paling banyak perpecahannya. Hum thalatha firaq ra'isiyah, mereka memiliki tiga kelompok inti. Az-Zaidiyah, kelompok inti yang pertama namanya Zaidiyah. Wa hum firaq, mereka juga memiliki kelompok-kelompok di bawahnya. Wal Isma'iliyah, kemudian inti yang kedua namanya Isma'iliyah. Wa hum firaq batiniyah katsirah, mereka juga memiliki kelompok-kelompok batil yang banyak. Wal Imamiyah al-Itsnai Asyariyah, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok al-Imamiyah al-Itsnai Asyariyah. Li'annahum yaqulun bi anna 12 imaman min ahlil bait ma'sum, karena mereka yang ketiga ini berpendapat bahwa ada 12 imam dari ahlul bait mereka itu ma'sum. Wala imama min ba'di 12, dan tidak ada imam lagi setelah yang ke-12. Wa huwa tiflun dakhala al-kahf as-sirdab, dan dia adalah seorang anak kecil yang masuk ke gua as-sirdab. Wa yantadhiruna khurujahu min 1300 sana, dan mereka menunggu anak tersebut keluar darinya min mundu 1300 sana, sejak 1100 tahun asir, sejak 1300 tahun yang lalu. Wa yazhumun annahu al-mahdi al-muntazar alladhi yantadhirunahu hum, dan mereka menamakan anak yang mereka tunggu dari gua tersebut sebagai al-imam al-mahdi yang mereka tunggu. Wa annahu idza kharaj sayaqtul al-arab sharra qitla, dan mereka meyakini apabila anak itu nanti keluar ia akan memerangi Arab dengan peperangan yang buruk. Wa yaghzu Makkah wal Madinah, wa yaghzu yaghzu, dan dia akan menyerang Makkah dan Madinah. Wa annahu sayanbush qabr Abi Bakr wa Umar, dan ia akan membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar. Ila ghairi dhalik min khurafatihim wa amaniyihim, dan selain itu dari khurafat-khurafat mereka dan angan-angan kosong mereka. Tsumma al-imamiyyah firaq, kemudian kelompok imamiyah ini pun memiliki kelompok-kelompok di bawahnya. Katsiran jiddan, sangat banyak sekali. Idzan min asma'ihim asy-Syi'ah, ism al-'am. Jadi di antara nama kelompok ini adalah asy-Syi'ah, yaitu nama yang umum. Wa min asma'ihim wa huwa al-aula an yusamma bih ar-Rafidhah. Dan di antara nama mereka, dan ini yang lebih tepat untuk menamakan mereka, adalah ar-Rafidhah. Wa min asma'ihim al-qadimah as-Sada'iyyah. Dan di antara nama-nama mereka yang dulu adalah as-Sada'iyyah. Li'Abdillah nisbah li'Abdillah bin Sabah, dan disandarkan kepada Abdullah bin Sabah. Az-Zindiq alladhi ahdatha hadha al-madhhab, seorang munafik yang telah melahirkan madhab ini. Wa fi ba'd usul at-tabi'in, dan pada sebagian usul at-tabi'in, kanu yusammawna al-khashabiyyah, mereka menamainya dengan al-khashabiyyah. Nisbah ila ittikhadh al-khashab, disandarkan kepada pengambilan al-khashab, kayu. Kanu la yattakhidun as-siyuf, mereka dulu tidak mau menggunakan pedang-pedang. Wa yaqulun la nuqatil hatta yakhruj al-mahdi, mereka berkata kami tidak akan berperang sampai Imam Mahdi keluar. Wa yunadina aliyun min as-sahab an ikhruju ma'ah, wa yunadihim aliyun radiyallahu anhu min as-sahab, dan Ali akan menyeru mereka dari awan. فَلَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِقِتَالٍ وَلَا إِقَامَةِ دَوْلَةٍ, maka mereka tidak pernah mengimani peperangan dan tegaknya sebuah negeri. مِثْلَ الْيَهُودِ تَمَامًا, sama seperti orang Yahudi persis. لَمْ يَكُنْ فِي عَقِيدَةِ الْيَهُودِ قِتَالٌ وَإِقَامَةُ دَوْلَةٍ, tidak ada di dalam akidah orang-orang Yahudi itu peperangan, tidak pula berdirinya sebuah negeri. وَلَا يَزَالُ إِلَى الْيَوْمِ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ يُحَارِبُ إِقَامَةَ دَوْلَةٍ, dan masih ada sampai hari ini dari kalangan orang-orang Yahudi yang memerangi pendirian suatu negeri, baik negeri Palestina ataupun selainnya. Dan mereka menampakkan seolah-olah mereka memerangi atau melawan negeri Yahudi. Akan tapi di masa ini حدث تغيير في مذهب اليهود والرافضه, telah terjadi perubahan yang besar di dalam mazhab Yahudi dan Rafidhah. فالصهيونية جعلت في دين اليهودية إقامة دولة وقتال وتوسع. بني سفيان. Faqamat fikrah inda al-Yahud, maka muncullah pemikiran di kalangan orang-orang Yahudi, jadidan, pemikiran yang baru, li iqamat daulah, yang mana mereka ingin menegakkan sebuah negeri, wa qital man khalafahum, dan memerangi orang yang menyelisihi mereka, wa tawassu' fi ardil muslimin wa ghayrihim, wa tawassu' fi ardil muslimin, dan mereka bermudah-mudahan terhadap atau merebut dengan luas negeri-negeri kaum muslimin. Kadzalika ar-rafidah, demikian pula orang-orang Rafidah. Hadatsat indahum nafs al-bid'ah, muncul di tengah-tengah mereka bid'ah yang sama. Bid'ah fi dhahir madhhabihim hum, yaitu bid'ah di dalam mazhab mereka sendiri. Wa huwa al-qital wa iqamat ad-dawlah, yaitu melakukan peperangan dan menegakkan negeri. Disebab ad-da'wa al-Khumainiyah, disebabkan seruan al-Khumainiyah. Ahdathu bid'ah, mereka melahirkan bid'ah. Huwa wa ba'dhan batiniyah al-Isma'iliyah ma'ah, dia dan sebagian kelompok al-batiniyah al-Isma'iliyah bersamanya. Sammawha wilayah al-faqih anil mahdi, mereka menamakannya wilayah al-faqih dari al-mahdi. Yaqulun ila mata mantadhar al-mahdi yakhruj min al-kahf, orang-orang ini mengatakan, sampai kapan kita mau menunggu Imam Mahdi keluar dari gua tersebut? Walakin al-alim al-rafidhi kal-Khumaini yaqumu maqam al-Mahdi, akan tapi seorang alim dari kalangan Rafidhi al-Khumaini, ia menggantikan posisi al-Mahdi. Wa yatawalla mahamahu wa a'mala, dan dia menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas al-Mahdi. Min al-jihad wa iqamati ad-dawlah, seperti berjihad dan menegakkan negara. Subhanallah, tashabuhun kabir ma'al yahud fi hadha. Subhanallah, kemiripan yang besar dengan orang-orang Yahudi di dalam masalah ini. Faqama al-Khumaini bi thawratihi wa dawlatihi, maka bangkitlah Al-Khumaini dengan thawrah. Dengan demonstrasinya dan negerinya, negaranya. Wa aqama dawlatahu ar-rafidiyah, dan dia pun akhirnya mendirikan negara Rafidhah. Wa jayyasha al-juyush, dan dia membentuk pasukan-pasukan. Wa saddara ma yusamma bis-thawrah wal-madhhab, dan dia memunculkan apa yang dikenal dengan ats-thawrah dan al-madhhab. Wa hakadha ta'athara bihi rafidhatun katsir, demikian pula terpengaruh dengannya banyak dari kalangan orang-orang Rafidhah. Wa syi'atun katsir, dan orang-orang Syiah yang banyak. Fa hakadha dinuhum bit-taghyir hasab a'immatihim, maka demikianlah agama mereka berubah-ubah sesuai dengan keinginan pemimpin mereka. Faqamu kama ta'lamun fi Syria wa Lebanon wa Yaman wa ghayriha, maka mereka melakukan hal tersebut sebagaimana yang kalian ketahui di Syria, di Lebanon dan Yaman. Wa hakadha yantashirun fi duwal ukhra, da'wa lahum da'wa fi Indonesia, fi Eropa, fi kull makan, demikian pula mereka tersebar di negeri-negeri yang lain, mereka menyebarkan dakwah mereka di Indonesia dan di semua tempat. Laisa faqat li aqidat ar-rafidah, bukan hanya untuk menyebarkan akidah Rafidhah, walakin aidan bis-thawrah wa iqamat dawlah lahum, akan tapi juga untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi dan mendirikan negeri bagi mereka. Wa innama kanu yusammuna al-khashabiyyah, melainkan mereka itu dinamakan dengan al-khashabiyyah. Wa yaqulun la muqatil illa ma'al mahdi al-ma'sum, karena mereka mengatakan kami tidak akan berperang kecuali bersama al-Mahdi yang ma'sum. Idza kharaja akhir az-zaman, nanti kalau al-Mahdi keluar di akhir zaman, maka kami keluar bersamanya. Ja'a al-Khumaini fa qala lahum ana anubu 'ani al-Mahdi akhlas, maka al-Khumaini muncul dan mengatakan kepada mereka, sudah saya yang akan menggantikan al-Mahdi. Wa min sakhafati 'uquli ba'dihim, dan dikarenakan rendahnya akal sebagian mereka, annahum fi ba'dhi munasabatihim al-bid'iyyah, mereka di acara-acara bid'ah mereka, wa ma yaqa'u fiha min al-a'mal asy-syirkiyyah, dan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan syirik, yadhhakuna 'ala ba'd an-nas yaqul lahu takallam ma'a al-imam al-mahdi, mereka تحدث بالجوال مع الإمام المهدي, mereka mengatakan, membuat orang tertawa dengan mengatakan, silakan berbicara langsung dengan Al-Mahdi. Sadaqa ma qalahu Syekhul Islam Al-Taymiyyah wa ghayru min al-a'immah, benarlah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam dan selainnya dari kalangan para imam. An-Rafidhah, tentang kelompok Rafidhah, aknabun nas fil manqul, Mereka mereka adalah manusia yang paling banyak dustanya di dalam menukilkan. Dan mereka adalah orang yang paling rendah akalnya. قالوا أن الرافضة ترفض الإسلام طيب. قال والخوارج مرّاه. Kemudian kedua Imam Ar-Razi'i mengatakan dan kelompok khawarij itu mereka murrah yang khurujun dari Islam. La murrah khurujun. Murrah bas makna murrah. Murrah يعني مرقوا من الدين. مسكنة الدين. Dan al-khawarij itu mereka murrah keluar dari agama. Tasmiyatuhum murrah ma'khudh min ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan dengan murrah, ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sahihain wa ghairihima. Di dalam sahihain dan selain keduanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, mereka ini keluar dari agama. Ai bisabab tashadduduhum wa ghuluwihim. Yaitu dikarenakan sifat ekstremis mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamruqu mariqatun ala hini furqatin minal muslimin takhruju firqatun. Baik, muncul suatu kelompok hina ala hini furqah minal muslimin. Ketika terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka muncullah satu firqah. Taqtuluhuma ihda ta'ifatain ila al-haq. Taqtuluha ihda ta'ifatain ila al-haq. Kelompok tersebut akan diperangi oleh salah satu dari dua kelompok yang berada di atas kebenaran. Fakharajat al-khawarij ka firqah. Muncullah khawarij sebagai kelompok. Ba'da al-fitnah allati hasalat bain as-sahabah. Setelah fitnah yang terjadi di antara para sahabat, waqatalahum Ali radhiyallahu anhu wa man ma'ahu min as-sahabah, dan mereka diperangi oleh Ali dan radhiyallahu anhu dan bersama sahabat yang ada bersamanya. Nasitu mas'ala aidan fima yata'allaq bil rafidah. Ada satu permasalahan yang juga berkaitan dengan kelompok ar-rafidah. Yanshuru ba'dhum ahadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang-orang Rafidhah ini menyebarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha ism Ar-Rafidhah. Yang di dalam hadis itu terdapat nama Rafidhah. Wa annahu yakhruju qaumun nabzuhum Ar-Rafidhah. Dan bahwasanya laqabuhum Ar-Rafidhah. Ya, laqab mereka adalah Rafidhah. Kullu hadhihi al-ahadith la tashih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis yang mereka sebarkan ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yashih lafz ar-rafidhah 'an as-sahabah. Dan tidak pula sahih lafaz ar-rafidhah dari kalangan para sahabat. Innama hadatha ba'dahum. Melainkan ia terjadi setelah masa mereka. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Naam sahha 'an Ali radhiyallahu anhu. Ya, telah sahih dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Ali mengatakan, yahdiku fiyya rajulan, binasa karenaku dua orang, muhibbun ghalib, yang pertama orang yang berlebih-lebihan dalam mencintaiku, wa mubghidun mufrit, yang kedua orang yang berlebih-lebihan dalam membenciku. Fahadha qad hasad, dan ini telah terjadi. Al-ghulatu fi hubbihi halaku karrawahu al-syi'a wa ghairihi. Orang-orang yang ekstrim berlebih-lebihan di dalam mencintai beliau telah binasa. Seperti orang-orang Rafidhah dan selain mereka. Wal-ghulatu fi bughdhihi kal-khawarij wal-nawasib. Dan orang-orang yang melampaui batas di dalam membenci beliau juga telah binasa. Dari kalangan orang-orang khawarij dan kelompok an-nawasib. Fa inna Allah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahida ilaihi annahu la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghidhuhu illa munafiq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membencinya kecuali seorang munafik. Annal khawarij. Adapun kaum khawarij, faqad tawatara bil ahadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fit tahdhir minhum. Maka telah ada riwayat yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dari bahaya mereka. Sahihain wa ghairihima. Dalam as-sahihain dan selain keduanya, min hadits 'Ali bin Abi Thalib. Dari hadits 'Ali bin Abi Thalib wa Abi Sa'id al-Khudri. Dan dari hadits Abi Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin 'Amr bin al-'As. Dan dari hadits Abdullah bin 'Amr bin al-'As wa Abi Umamah al-Bahili. dan dari Abi Umamah Al-Bahili dan selain mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Fahadhil firqah hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiran, maka kelompok Khawarij ini sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentangnya. Wa la yashihhu haditsun fi firqatin bi'ainiha, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam menyebutkan kelompok tertentu. Illa ma tawatara fi waqa'i fi al-Khawarij, kecuali apa yang diriwayatkan secara mutawatir tentang kelompok Khawarij. Wa ma shahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dhuhuri firqatin tunkiru as-sunnah, dan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat yang menyatakan akan munculnya kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatih. يعني لا يجد أحدا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر رسول الله ونحن يقول عندنا القرآن يكفينا. طيب tidaklah ditemukan seorang di antara kalian duduk bertelekan di atas singgasananya, datang kepada mereka salah satu perintah dari perintah Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan di sisi kami ada Al-Quran. Ala wa inni utitul Quran wa mitlahu ma'a, yani sunnah. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah sungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Ala wa inna ma harrama Rasulullah SAW mitlahu ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Fahada hadithun sahih min hadith al-Miqdad wa min hadith Abi Rafi'. Maka ini adalah hadith yang sahih dari hadith Abi al-Miqdad dan hadith Abu Rafi' radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Wa amma al-Qadariyah wal-Murji'ah, adapun kelompok Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah, fahunaka hadithun hassanahu ba'ru ulama, maka ada di sana hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Sinfani min ummati la tanalahum syafa'ati, ada dua golongan dari umatku yang mereka tidak akan mendapatkan syafa'atku. Al-Qadariyah wal Murji'ah, yang pertama adalah Qadariyah, kemudian yang kedua adalah Al-Murji'ah. Wa sahaha ba'du ahli al-'ilm, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ahli ilm, hadisan marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah majus hadhihi al-ummah, kelompok Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Wa idza ilahu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan kalian jenguk mereka. Wa idza matu fala tashhaduhum, kalau mereka mati jangan kalian iringi jenazahnya. وبعض أهل العلم يقول هذا إنما هو ثابت عن الصحابة فقط. Sebagian ahli ilm, para ulama mengatakan hadis-hadis ini tertetapkan sampai kepada sahabat saja. فأصح الأحاديث بالفرق ما وردت الخوارج. Maka hadis yang paling sahih tentang kelompok-kelompok menyimpang itu hanyalah hadis tentang Khawarij. ومنكروا السنة, dan tentang orang-orang yang mengingkari sunnah. Alladzina yad'una at-tamassuk bil-Qur'an wa hum kadhibun, yang mereka mengklaim bahwa mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an padahal mereka dusta. Wal khawarij, dan orang-orang Khawarij, indahum at-takfira, at-takfir bil-kabira bil-kaba'ir, di sisi mereka ada keyakinan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wal khuruj ala wulati amri muslimin, dan keyakinan bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wal khawarij, dan Khawarij, ja'alu ma laysa bi dhanbin dhanba, mereka menjadikan sesuatu yang bukan dosa sebagai dosa. Wa kaffaru bima huwa min adh-dhunub, dan mereka mengkafirkan karena perbuatan dosa. Wa lahum firqatun katsira, dan mereka ini memiliki kelompok-kelompok yang sangat banyak. Wa awwal ma dhaharu ishtaraqu ila 'iddat firaq, awal munculnya mereka itu berpecah menjadi beberapa kelompok. Wa madhhabuhum al-yawm yantashiru katsira, dan mazhab mereka pada hari ini banyak tersebar. Wa kanu yusammun aywan al-haruriyah, mereka juga dinamakan dengan al-haruriyah. Nisbah ila mawdi' makan, disandarkan kepada sebuah tempat, ismuhu Harura, nama tempat tersebut Harura. Wa kana min asma'ihim al-qadima aydan as-sabaiyah, dan juga diantara nama mereka yang terdahulu adalah as-sabaiyah. As-sabaiyah, as-sabaiyah, nisbatan aydan ila Abdullah bin Saba, juga disandarkan kepada Abdullah bin Saba, li'annahu alladhi qada ats-thawrah wal khuruj ala Utsman, karena dialah yang memimpin pemberontakan dan demonstrasi kepada Utsman. Wa ismuhum al-mashhur fil kutub, dan nama kelompok ini yang paling masyhur di dalam kitab-kitab Al-Khawarij adalah Al-Khawarij. وهم الذين يكثرون ويخرجون على ولاة أمور المسلمين, dan mereka lah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin dan membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. وقد تقدم الحديث عن شيء من مذاهبهم, dan telah berlalu pembahasan sedikit tentang mazhab mereka. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه البدع والأهواء كلها, aku mohon kepada Allah semoga Allah menjaga kami dan kalian dari bid'ah-bid'ah ini seluruhnya. Naktafi bi hadzal qadr al-an, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wa yakunu majlisuna ba'da al-maghrib insyaallah wa ba'da al-isya, dan majlis berikutnya insyaallah ba'da al-maghrib dan ba'da al-isya. Naktimu bihi hadhihi ar-risalah al-muhimmah, ya, di waktu tersebut kita akan menyelesaikan risalah yang penting ini. Wa arju an atamakkan wa uhsin al-ikhtisar, dan saya berharap saya bisa dan mampu untuk memberikan ringkasan, ikhtisaran ghaira mukhil, yaitu ringkasan yang tidak diisi dengan kerusakan. Yusil al-ma'lum as-sahihah, yang mana dengan ringkasan itu sampai sampai maklumat yang ilmu yang sahih. Ila abai wa ikhwani wa abnai al-kiram, sampai kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya dan anak-anak saya yang mulia. Wa ila ummahatina wa akhawatina wa banatina, dan sampai kepada ibu-ibu kita, anak-anak perempuan kita dan saudara-saudari kita. Jazakumullah ajma'in khairal jazaa, semoga Allah membalas kalian semuanya dengan balasan yang terbaik. Wa idza hasala taqsir, apabila terjadi kekurangan, au qusur fil ibarah, atau ada kekurangan dalam ungkapan-ungkapan, au naqsul ma'lumah, atau ada kekurangan di dalam maklumat yang disampaikan, au tatwil wastiqrar shawasha ala ba'dikum, atau tatwil tatwil itala, atau terjadinya terlalu lama, terlalu panjang, fa astaghfirullah wa arju minkum al-musamaha wal ma'dirah, terlalu panjang bagi kalian, maka aku mohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala dan saya memohon maaf kepada kalian. Wa as'alullah an akuna qad wuffiqtu, dan aku juga memohon kepada Allah semoga Allah telah memberikan taufik kepadaku, fi ikhtiyari al-kalam al-munasib, untuk memilih pembahasan yang tepat, في المكان المناسب والأشخاص المناسبين, di tempat yang tepat dan orang-orang yang tepat. والله يعلم عنا وعنكم, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, ما يقع من الخطأ والزلل والوهم, apa yang terjadi berupa kesalahan dan kekeliruan. الحمد لله رب العالمين, والله وسلم على نبينا محمد.